Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendiskusi yang saya hormati, diskusi yang pertama yang mulia Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali, iaitu Fellow Kanan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, IKSIM. Dan pendiskusi kedua yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Razami bin Ramdi, Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita akan sama-sama terlibat menjayakan diskusi ilmiah yang bertujuan mengenal pasti dan menzahirkan kebenaran berdasarkan dalil dan buruhan di dalam isu yang dibincangkan, iaitu penilaian bid'ah hasanah. Adakah satu kesesatan? Pendiskusi yang pertama, Ustaz Engku Ahmad Fadil melihat bahawa bid'ah hasanah bukanlah satu kesesatan. Manakala berdiskusi yang kedua, Dr. Razami Ramdi pula tidak mengatakan bid'ah hasanah yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia boleh diterima secara mutlak sama ada sesat ataupun tidak. Sebaliknya, beliau melihat ada salah faham terhadap istilah ini dan wujud kecelaruan dalam memahami istilah bid'ah hasanah dan istilah masalih mursalah. Manakala istilah bid'ah yang wajib dan seumpamanya adalah bid'ah dari segi bahasa. Setiap pendiskusi akan membincangkan isu ini dan membentangkan dalil-dalil dan sudut pandangan masing-masing. Apapun, ada beberapa perkara yang telah disepakati antara kedua-dua pendiskusi yang tidak perlu lagi diperbincangkan, iaitu yang pertama, sumber-sumber hukum dalam Islam yang disepakati ada empat, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma' dan yang keempat Al-Qiyas, dan lapan lagi sumber-sumber hukum lain yang masih ada perbezaan pandangan di kalangan ulama' sebagaimana yang sedia maklum di dalam kitab-kitab usul fiqh. Yang kedua, cara yang paling baik di dalam memahami hukum agama kita adalah berdasarkan kepada At-Tamassuk Bil-Qur'ani Was-Sunnah Ala Manhaji Salafil Ummah, iaitu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah atas manhaj salaf umat ini. Dan yang ketiga, manhaj yang betul yang dipegang di dalam memahami agama kita adalah manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya membaca sedikit biodata ringkas kedua-dua pendiskusi ini. Pendiskusi kita yang pertama, iaitu Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali. Beliau dilahirkan di Kuala Terengganu. Beliau berpendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1982 hingga 1986. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang syariah. Kemudiannya di Universiti Jordan dalam bidang kehakiman Islam. Dan yang terakhir, beliau berpendidikan di Universiti Malaya dalam bidang PhD Multilevel Marketing, masih dalam proses bermula 2008. Karier dan tugas beliau pernah diterima masuk sebagai peguam bila dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 1995. Yang kedua, beliau adalah bekas pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa. Yang ketiga, beliau adalah ahli jawatankuasa syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad bermula tahun 2005. Beliau juga adalah penasihat Pusat Kecemerlangan Hati Murni pada tahun 2007. Beliau juga adalah pengurusi panel penasihat syariah Kenshido International Selia Berhad bermula tahun 2010. Beliau juga memegang jawatan Ahli Jawatankuasa Syariah Agrobank bermula Jun 2015. Dan yang terkini, beliau adalah Fellow Kanan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia, IKSIM, bermula Ogos 2015. Dan pendiskusi kita yang kedua, Di sebelah kiri saya adalah Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaimi bin Ramli. Beliau adalah pensyarah kanan Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Beliau berkelulusan PhD Hadis University of Jordan, Masters Hadis di UIA dan Degree Syariah di Mutarah University Jordan. Mu'tah. Maaf. Bukan Mu'tah. Tidak. Salah faham ni. Mutaah Syiah kan. Astaga, istighfar banyak lu. Dari sini pemutu dah saya sebut sekali. Nanti takut salah faham lah. Bukan mutaah. Nanti orang cop Ustaz pula Syiah pula. Penat. Itu degree syariah di Mu'tah University Jordan. Okey, setelah kita dapat maklumat ringkas tentang kedua-dua pendiskusi kita, saya akan memberitahu format sedikit format tentang diskusi kita malam ini. Diskusi ini akan dijalankan di dalam 3 pusingan. Setiap pendiskusi yang mempunyai giliran boleh menggunakan presentation slides pada setiap pusingan untuk membantu penyampaiannya. Pada pusingan pertama akan dimulakan oleh Ustaz Engku Fadhil dan diberi bahagi masa maksimum 30 minit. Dan kemudiannya diikuti oleh Ustaz Dr. Rozaimi Ramdi, juga diberi masa maksimum 30 minit. Kemudian pada pusingan kedua akan dimulai oleh Dr. Rozaimi Ramdi. Maksimum adalah masa yang berbaki setelah 45 minit ditolak dengan masa yang digunakan di dalam pusingan satu. Dr. Rozaimi Ramdi boleh mengajukan soalan-soalan kepada Ustaz Engku Ahmad Fadhil dan Ustaz Engku Ahmad Fadhil boleh menjawab soalan-soalan yang ditanyakan sahaja. Kemudian diikuti oleh Ustaz Engku Ahmad Fadhil. Maksimum adalah masa yang berbaki setelah 45 minit ditolak dengan masa yang digunakan di dalam pusingan pertama. Ustaz Engku boleh mengajukan soalan-soalan kepada Dr. Rozaimi Ramdi dan Dr. Rozaimi Ramdi boleh menjawab soalan-soalan yang ditanyakan sahaja. Dan kemudian pusingan yang terakhir, pusingan ketiga, akan dimulai oleh Dr. Rozaimi Ramdi. Maksimum 5 minit dibahagi untuk menyimpulkan rumusan-rumusan beliau dan menutup perbincangan. Kemudian diikuti oleh Ustaz Engku Ahmad Fadhil. Maksimumnya 5 minit untuk menyimpulkan rumusan-rumusan beliau dan menutup perbincangan. Dan insyaAllah penutup ringkas akan dilakukan oleh saya selaku moderator. Maka tanpa membuang masa, saya dengan sukacita menjemput Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Engku Ahmad Fadhil untuk memulakan perbentangan beliau di pusingan pertama dalam masa tidak melebihi 30 minit. Tafadhal masykuran, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bilhim waj'alna min man yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'an. Alhamdulillah, saudara moderator, seterusnya rakan pendiskusi yang saya hormati Dr. Rozaimi, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat, tajuk pendirian kesepakatan telah dibaca oleh moderator. Saya akan membentangkan tentang tajuk bid'ah hasanah, adakah sesuatu kesesatan, dengan takrif bid'ah, jenis-jenis bid'ah, dalil-dalil adanya bid'ah hasanah. Kerana saya disebut tadi berpendirian bahawa bid'ah hasanah bukan suatu kesesatan. Rasanya sangat jelas untuk difahami. Namanya pun bid'ah hasanah. Kalau sesat, apa dinamakan hasanah? Ya, baik. Kemudian menerangkan syubhah yang menolak bid'ah hasanah. Ya, ini makruf, maklum dalam internet, dalam telegram dan sebagainya. Ada orang yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah. Kita cuba menerangkan syubhah tersebut. Kayu ukur bid'ah hasanah itu apa dia dan kesimpulan. InsyaAllah. Baik. Tarif dari segi bahasa kita laju-laju saja. Dari segi syarak itu yang kita lebih pentingkan. Dari segi bahasa, basically setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh terdahulu, maka ia adalah bid'ah. Ya? Jadi saya tidak perlu kepada yang bahasa Arabnya itu, boleh kita rujuk. Tapi yang ini yang kita nak ambil kefahaman, dengan dada yang terbuka, dengan fikiran yang tenang, hati yang lapang. Ta'rif bid'ah dari segi syarak, ada tiga pendekatan utama di kalangan para ulama, iaitu pertama yang umum bersifat inklusif. Yang mana ta'rif ini hampir-hampir sama dengan makna bid'ah dari segi bahasa. Ingat lagi, dari segi bahasa, sesuatu yang baru, yang belum ada lagi sebelumnya. Ha, jadi ini ta'rif yang pertama, dia seolah-olah macam ta'rif bahasa. Yang kedua, dia lebih khusus dan bersifat eksklusif, agak berbeza dengan makna bid'ah dari segi bahasa. Dan yang ketiga, ta'rif yang luas dan sempit. Luas tang mana, sempit tang mana, itu kita terangkan bila sampai masanya insyaAllah. Baik, yang umum ini pendekatan misalnya yang ditakrifkan bid'ah dari segi syarak adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Diberikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Tahzib Al-Asma' wal-Lughat. Maka oleh kerana takrifnya begitu umum, begitu luas, apa-apa sahaja yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, nak tak nak ia terbahagi kepada hasanah. Elok. Ya, insyaAllah tidak ada orang mukmin yang berakal membayangkan segala sesuatu yang tidak ada pada zaman SAW itu tak elok belaka. Ya, jadi oleh kerana takrif itu dibuat secara luas, maka akan ada yang hasanah dan akan ada yang qabihah ataupun sayyi'ah. Tapi ada juga di sana ulama yang memilih pendekatan yang khusus, pendekatan yang sempit, yang mana mereka mengatakan wal murad bil bid'ah ma'uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi wa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi falaisa bi bid'atin syar'an. Ya, wa in kana bid'atan lughatan. Tak apa, orang Syam ramai dah faham bahasa Arab. Kita pergi terus fokus kepada yang bahasa Melayu insya-Allah. Dikendaki dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang diadakan yang tidak mempunyai asal. Ingat ya, asal ada lima makna. Yang dikendaki dalam konteks asal di sini adalah dalil. Bila tidak ada dalil, barulah dinamakan bid'ah. Di dalam syariat tidak ada dalil. Adapun, ini penting. Apa yang mempunyai asal, perkara baru tapi ada dalil. Ya, saya ulang lagi sekali, asal dalam konteks ini bermakna dalil, maka ia bukan bid'ah. Ya. Dari segi syarak, walaupun dari segi bahasa masih bid'ah sebab benda baru. Ya, jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Kita pergi kepada itu Tarikh bin Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, menerangkan pendekatan yang khusus tadi, juga disokong oleh Syekhuna, mungkin Syekhukum Aidha, dan Doktor Abdul Malik As-Sa'di hafizahullah taala. Dia mengatakan, saya rangkau yang bahasa Arab sebab ya, insyaAllah orang-orang Syah Alam ni bahasa Arab tu sudah mahir. Bahasa Melayunya saja yang kurang. Baik. Ya, tak ada gear gostan ya. Saya terus fokus di sini. Kalau dari segi yang dikata pembahagian, ulama' katakan hasanah, qabihah, ulama' mengatakan wajibah, makruhah dan sebagainya, itu logawi saja kata doktor. Adapun dari segi syarak, maka setiap yang menyalahi prinsip-prinsip asas dan usul-usul syar'iyah, maka ianya adalah bid'ah yang sayyi'ah. Yang selari dengannya, ya, yang selari dengan prinsip-prinsip asas usul-usul syar'iyah, tengok, dia tak menamakan bid'ah langsung. Padahal dari segi bahasa masih lagi bid'ah. Tapi oleh kerana selari, pendirian Dr. Abdul Malik As-Sa'di hafizahullah adalah, ia adalah sunnah-sunnah syar'iyah. Ia sunnah syar'iyah atau sunnah syar'iyah. Bukan tidak layak kalau dah selari dengan syariat nak dinamakan sebagai bid'ah. Ini pendekatan sama dengan pendekatan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dan lain-lain ulama yang sependapat. Baik. Kemudian ada di sana pendekatan yang luas dan sempit ya. Yang ini yang dipegang oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Sempit daripada sudut yang mana? Iaitu dia lebih kurang sama dengan yang kedua. Bagi dia, yang tidak ada dalil sahaja bid'ah. Dia mengkritik tarif daripada Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam sebab kata dia kalau dah ada dalil itu tak layak dinamakan bid'ah. Ya, itu pendirian beliau, tetapi malangnya luas dari segi tatbik, dari segi implementasi, boleh katakan apa sahaja boleh menjadi bid'ah yang sayyi'ah di sisi Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, termasuk perkara-perkara yang kita lihat sebagai perkara dunia. Umpama membawa bau-bauan yang wangi ke masjid, itu bagi Al-Imam Syatibi bid'ah yang qabihah, yang tidak elok, bid'ah lah. Ya, begitu juga contohnya sambutan madu rasul, yang mana kita melihat lebih kepada asalnya dunia tapi bertujuan agama, dan dibuat dengan cara yang tidak melanggar peraturan agama, tapi di sisi Al-Imam Syatibi itu bid'ah yang tidak elok. Jadi implementasi dia itu luas. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya, yang kesimpulan ini yang lebih penting, pendekatan yang pertama, minta maaf ya kalau terlajak ni. Okey. Pendekatan yang pertama yang umum dan pendekatan yang kedua yang khusus sebenarnya menetijahkan perbezaan dari segi lafaz dan istilah semata-mata. Dia tidak memberi kesan kepada hakikat yang disepakati. Maksudnya kedua-dua golongan ulama ini, ya, termasuk Al-Imam Syatibi sekerat pada masa pentarifan pun sama, bersetuju bahawa kalau ada dalil maka itu tidak dilarang. Kalau ada sokongan daripada dalil-dalil tidak dilarang. Cuma ulama golongan pertama masih lagi selesa menamakan ia bid'ah kerana melihat benda itu baru. Tapi tidak boleh diumumkan bid'ah begitu, maka disebutkan hasanah sebagai tanda indikasi bahawa walaupun baru tapi ada dalil dalam syarak. Sementara kumpulan yang kedua, ulama-ulama kumpulan kedua, mereka dah tak selesa lagi nak namakan bid'ah. Sebab kalau dah ada dalil, tak tergamaklah nak namakan dia sebagai bid'ah. Ya, baik. Jadi soal nama terpulang. Ya. Yang penting kalau kita lihat dari gambar rajah yang kita tunjukkan di sini, khilaf ini adalah khilaf lafzi saja. Ya, tak perlu sampai nak berbalah, tak perlu sampai nak tuduh-menuduh, dan ada perbezaan pendapat di dalam melihat sesuatu itu hukumnya apa, itu biasa. Ada ulama mengatakan haram, ada mengatakan tidak, itu bukan satu perkara yang pelik. Tetapi kalau semata-mata ia perkara baharu, terus kita menuduh orang yang melakukannya sebagai ahli bid'ah wal hawa, maka itu bertentangan dengan kedua-dua pendekatan para ulama tadi, kerana kita sebutkan khilaf antara mereka adalah khilaf lafzi, dan makruf di kalangan ulama, la musyahhatal fil istilah. Tak perlu nak berbalah tentang istilah selagi mana dah diterangkan makna dia. Ya, nanti saya bagikan contoh yang insyaAllah mudah difahami. Ambil gambar rajah dahulu. Pendekatan yang pertama, mereka mengatakan, kalau perkara baru tidak bertentangan dengan syarak, maka dinamakan bid'ah hasanah. Bid'ah sebab baru, hasanah sebab selari dengan syarak. Kalau ulama golongan yang kedua, mereka mengatakan perkara baru tidak bertentangan dengan syarak itu, tidak dinamakan ia sebagai bid'ah. Slow ya. Ya, sebab selagi dengan syarak, bagi dia kalau bid'ah itu khas untuk yang tidak selari saja. Maka di tengah-tengah itu ada kesepakatan, iaitu yang tak apalah tak payah undur, iaitu yang tidak ada dalil dalam syarak, maka itu dilarang. Yang seorang tu terpaksa panggil bid'ah tu adalah lah, nak bezakan dia dengan bid'ah hasanah. Yang kumpulan satu lagi tak perlu lagi namakan dia bid'ah tu adalah, sebab kalau bid'ah itu semuanya tu adalah, dia dah keluarkan siap-siap yang ada dalil daripada ruang untuk bid'ah. Baik, jenis bid'ah dari sudut keselarian atau tidak dengan syarak dibagi kepada hasanah dan sayyi'ah. Saya lalu jaju ya. Dan ini antara ulama salaf, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, mentakrifkan bid'ah itu kepada dua. Al-muhdasatu minal umur dorban. Ya, dua. Ahaduma ma'uh disayukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an fahazi bid'atu dolalah. Kalau sampai perkara baharu melanggar salah satu daripada empat ini, di Quran, sunnah, ijma' dan juga asar para sahabat, maka itu adalah bid'ah yang dolal. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau tidak melanggar salah satu daripada yang empat tadi, maka itu bukanlah yang mazmumah, yang terkeji, dan dipetik, disandarkan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan solat tarawih, ni'matil bid'atu hazihi. Maksudnya alhamdulillah golongan salaf kita tidak segan ya, untuk menamakan bid'ah itu atau memuji bid'ah itu selagi mana dia ada sandaran di dalam syarak. Jadi tak apalah kalau ada sebagai ulama tak selesa, sebagaimana kita sebutkan tadi dalam masalah meletakkan istilah, tidak perlu kita tu bertekak. Baik. Dari segi hukum, ini pun saya laju. Kalau hukumnya wajib, maka bid'ah yang wajibah, sunat, bid'ah yang sunat dan seterusnya. Dan ada juga yang sampai membahagikan bid'ah kepada hakikiyah dan idhafiyah, memandang kepada adakah diadilkan daripada awal ataupun ditambah. Baik. Yang ini yang lebih penting. Hampa kata ada bid'ah hasanah. Mana dia punya dalil? Baik, dalil daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma' dan daripada qiyas. Itu sepaling kurang. Dan boleh ditambah lagi sebenarnya masalah mursalah, iaitu sumber hukum, juga menyokong adanya bid'ah hasanah. Dan ada juga di sana perkara baharu yang dibuat oleh Ahlul Madinah, walaupun tidak ada dalil, dilakukan oleh Nabi SAW, maka diterima oleh sebagian ulama sebagai bid'ah yang hasanah. Sebab Ahlul Madinah buat. Itu pendapat mazhab Imam Malik. Seterusnya, ada perkara baharu yang diraikan, itu uruf. Dah jadi adat kebiasaan, tidak sampai melanggar peraturan syarak pun menyebabkan adanya bid'ah hasanah. Dan juga ada di sana qaulus sahabi. Sahabat berpandangan demikian, bagi yang menerima qaulus sahabi sebagai sumber hukum, maka menerima perkara baharu yang dibuat oleh sahabat. Dan Sa'd az-Zari'ah. Mungkin perkara itu dulu tak ada masalah, tapi di zaman ini membawa kepada sesuatu perkara yang haram, maka ma'adda ilal haram fahuwa haram. Itu Sa'd az-Zari'ah. Jadi saya tak mau fokus sangat kepada yang sumber-sumber hukum tambahan atas faktor masa. Ya, ayat Al-Quran iaitu, kalau kita lihat ya, ini ada dalam hadis. Ayat Quran ni kita sebut sebab kita nak tahu terus apa implikasinya dengan hadis. Ya, iaitu disebutkan, diriwayatkan, sami'tu Rasulullah SAW. Ya, saya ringkas saja, minta maaf tak baca yang awal-awal tu. Yaqul innallaha faradha alaikum sawma ramadhan wa lam yafrid alaikum qiyamah. Allah Ta'ala mewajibkan kamu berpuasa Ramadan, tapi tidak mewajibkan kamu mendirikannya. Maksudnya solat malam bulan Ramadan itu tidak wajib. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdastumuhu. Akan tetapi mendirikan solat tarawih itu sesuatu yang kamu baru lakukan. Tidak diwajibkan, tapi kamu yang secara konsisten lakukan. Fadumu alaihi. Maka hendaklah kamu mengekali melakukannya, perkara baharu dalam ibadah. Tak ada pula pembantu saya di belakang. Baik. InsyaAllah. Baik. Jadi, ayat yang dipetik dalam hadis ini, kena mungkin nak dicek dia punya statusnya, buat hadis ini rohbaniyatan, atau dibaca rohbaniyat tadi, dia bawah-bawahkan, ibtada'uha. Cara hidup kepedatan yang mereka-rekanya, ma katabna alaihim, Allah Ta'ala tidak mewajibkan ke atas mereka, tapi mereka buat untuk mencari redha Allah. Tapi Allah kritik di mana? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Bukan kritik oleh sebab dia ibtida' itu, tapi kritik bila dah buat benda elok, tak istiqomah pula melakukannya. Jadi ada kaitan dengan hadis Nabi SAW tadi, Nabi Allah Ta'ala tidak mewajibkan kamu terawih, tapi kamu dah buat, maka eloklah kamu, jangan ditinggalkan. Baik. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran ini saya dah baca tadi, iaitu man sanna fil islami, qala Rasulullah sallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa min ghairi an yanqusa min ujurihim syai, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai. Secara ringkasnya, barang siapa yang memulakan satu cara yang baik, sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala orang yang melakukan dan seterusnya. Saya rasa ini masyhur atau faktor masa juga, saya tidak menterjemahkan. Dan begitu juga sebaliknya, yang memulakan satu sunnah yang buruk, cara yang buruk, maka itu akan mendapat dosa orang yang mengikut dia. Baik. Ada di i'tirab, kata mereka tak boleh pakai dalil ni, sebab dalil ni bercerita tentang sedekah. Sedekah bukan benda baru. Sedekah ini benda lama. Cuma bila orang tu mula start, orang lain pun bersedekah, maka dia akan dapat pahala. Ini takhsis yang tidak betul. Sebab kaedah dalam memahami nas adalah al-ibratu bi'umumi lafzi la bi'khususi sabab. Kita nak memahami nas melihat kepada umum lafaz. Lafaz tidak merujuk kepada apa yang telah ada. Malah kalau bercakap tentang apa yang telah ada, itu ada istilah lain. Man ahya atau al-mutamassik bisunnati inda fasadi ummati, itu lain. ada dalil yang khusus untuk ihya, ihya us-sunnah. Tetapi ini memang sunnah. Kalau dikatakan sunnah di sini maksudnya sunnah sabitah, sunnah yang sedia ada, maka akan ada di sana sunnah sabitah sayi'ah. Mana ada sunnah daripada Nabi SAW yang sabitah, yang sayi'ah? Itu yang pertama. Kemudian, para ulama, kita dah sepakat di awal-awal tadi, sunnah ala manhaji salafil ummah. Atas manhaj salafnya ummah. Dan salafnya ummah tidak segan untuk menggunakan hadis ini untuk mentafsirkan hadis kullu bid'atin dalalah. Maka jelas kefahaman mereka itu sesuai dengan apa yang kita fahami, tidak semua perkara yang baharu itu merupakan sesuatu yang dalalah. Mesti ia diukur dengan kayu ukur syarak. Seterusnya, dari segi ijma' sebenarnya tak begitu tepat, kerana ijma' cuma sekadar mengatakan tidak semua benda baharu itu sesat. Itu ada mahal ittifaq di kalangan umat Islam. Tetapi apa yang sesat, apa yang tidak sesat, di situ masih ada khilaf. Dan qiyas, ini qiyas membabitkan isu al-qiyas fil ibadat. Kalau qiyas di tempat perkara selain pada ibadah, itu boleh kita katakan muttafaq bainal jumhur. Tetapi kalau qiyas fil ibadat, ada yang mengatakan tidak boleh. Kata-kata mereka al-aslu fil ibadat al-tawqif. Kita setuju dengan kaedah itu, tapi tidak umum. Kerana kalau dikatakan qiyas semata-mata dalam perkara-perkara muamalat sahaja, itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mana diceritakan seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ada hadis nanti tapi kemudian saya ceritakan dahulu, tentang adakah perlu dia membuat haji bagi pihak ibu dia. Ibu dia dah wajib haji tapi dia mati sebelum menunaikan. Kalaulah tidak boleh qiyas dalam ibadah, tentulah jawapan Nabi SAW, ya, pergi haji bagi pihak dia. Jelas, ibadah, apa nak cerita panjang. Tapi Nabi SAW membuka wawasan untuk qiyas. Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, kalaulah ibu kamu ada hutang, adakah kamu menunaikan hutangnya? Maka jawab wanita tersebut, ya, ya Rasulullah. Maka hutang Allah lebih layak untuk kamu tunaikan. Itu namanya qiyas. Qiyas aula. Kalau dengan manusia pun kamu tunaikan hutang, maka lebih layaklah kamu menunaikan hutang dengan Allah. Kalau tidak boleh qiyas dalam ibadah, kenapa Rasulullah SAW memberi satu panduan, membuka wawasan dalam bab ibadah? Haji itu bab ibadah. Kemudian, ibadah, kalau dikatakan qiyas itu qiyas dalil yang zonni, maka tak boleh untuk isbat, itu tidak betul. Sebab sepakat ulama mengisbatkan ibadah dengan hadis ahad. Hadis ahad juga dalil yang zonni. Dan keumuman dalil qiyas sebagai sumber hukum, tidak ada yang mentafsirkannya kepada muamalat semata-mata. Habis itu ustaz, boleh kita qiyas semua ibadah? Kita kena ingat syarat qiyas adalah illah, ma'rifatul illah. Jadi kalau sesuatu ibadah itu ghairu maqbulil makna, tidak dapat difahami illah di belakangnya, maka tidak jadi qiyas juga. Ya, sebab rukun qiyas di situ tidak ada. Bukan sebab tidak boleh qiyas dalam ibadah. Jelas ulama-ulama dan malah salafus soleh juga mengqiyaskan dalam perkara ibadah. Baik, seterusnya menerangkan syubhah lagi. Hadis setiap bidah itu sesat, ada dua syubhah. Satu yang syubhah bab kullu. Mereka menganggap kalau dah kullu setiap, mana boleh sebahagian. Yang ini saya ingat Dr. Zaimi tak ada masalah, sebab Dr. Zaimi mengatakan dia menerima bahawa hadis ini am maksus, ya doktor. Ya, jadi sekarang ni yang kita nak fokus adalah kepada syubhah yang kedua, iaitu mereka mengatakan hadis setiap bidah ini sesat telah ditaksiskan dengan kita keluarkan bid'ah-bid'ah dunia. Yang hasanah itu bid'ah dunia. Jadi kalau bid'ah dunia, tidak ada masalah kalau kita buat perkara-perkara yang baru. Tapi kalau bid'ah agama atau bid'ah ibadah, itu masalah. Jadi di situ mahal khilaf. Untuk kami, apa ni 10 minit? Lagi tinggal 10 minit. Untuk round pertama. Oh, alhamdulillah. Jadi, kami berpegang bahawa bid'ah dunia ataupun ibadah, dia tetap bid'ah yang dolalah selagi mana iaitu bertentangan dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Asab dan juga lain-lain sumber hukum yang lain. Dunia atau ibadah. Tetapi yang saya faham, syubhah yang mereka bawa adalah mereka kata tak betul tu. Yang betulnya bid'ah kalau dalam agama itu adalah sayyi'ah, tapi bid'ah kalau dalam dunia maka itu adalah hasanah. Seterusnya, hadis tertolak amalan bid'ah. yaitu hadis man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, iaitu urusan agama kami, ma laisa minhu, yang bukan daripada agama, maka perkara baharu tersebut tertolak. Jadi inilah dua hadis yang selalu meniti di bibir, yang selalu ditulis dan ditaip untuk membid'ahkan sekian ramai umat Islam kerana membaca Yasin malam Jumaat, kerana menyambut Maulid Rasul, kerana membuat kenduri arwah dan sebagainya. Ini dua hadis. Ya, hadis pertama kita telah jelaskan dan itu mahal ittifak insyaAllah, bahawa hadis itu am makhsus, cuma ditafsir kepada apa itu ada khilaf. Jadi tak perlu kita terangkan, cukup kita katakan dalam Quran banyak ayat-ayat Quran yang menggunakan lafaz kullu, tapi ada kendaki dengannya maknanya sebahagian. Wakana wara'ahu malik ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di sana ada raja yang merampas setiap sampan, tapi sepakat ulama mufassir mengatakan yang dirampas hanyalah sampan yang elok. Sebab itu ada manfaat ditebuk. Kalau ditebuk pun dirampas juga, buat apa ditebuk? Kan tidak ada makna. Itu namanya irtikab akhaf ad-dararin. Mana yang lebih ringan? Dirampas, langsung tak ada sampan. Ditebuk, raja tengok, tak elok, maka dia tak rampas. Quran kata, kullu safina. Itu am maksus. Baik, jadi itu mahal ittifaq. Dan hadis yang kita baca kata tadi, mana ada safi amrina haza ma laisa minhu, masalahnya mereka memejam mata kepada ma laisa minhu, itu qaid. Yang tertolak adalah yang bukan daripada agama. Maka mafhum tadi itu mantuk yang dituturkan secara ekspres. Mafhum iaitu eksplisit yang implied adalah ma minhu, man ahda safi amrina haza ma minhu fahuwa maqbul. Apa yang dibaharui dalam usaha agama kami tetapi ada daripada agama, asalnya daripada agama, maka itu terterima. Maulidul Rasul bukan disambut semata-mata kerana maulidnya, tetapi kerana nak mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi bannasi ajmain. Maka wajib mencintai Rasul. Kalau ta'ayun bahawa dengan Maulidul Rasul sahaja dia boleh cintai Rasul, maka boleh jadi wajib untuk dia. Untuk orang lain, oleh kerana membantu saja, maka ia jadi sunat. Bukan sebab ia asalnya begitu. Jadi yang ini yang kita perlu fahami. Ma minhu itu mereka terlepas pandang. Itu yang jadi masalah. Saya ambil contoh yang senang saja. Ya, untuk memahami mafhum mukhalafah. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau daripada, bukan daripada agama tertolak, kalau daripada agama tidak tertolak. Katalah saya buat pengumuman. Malam ni siapa yang anak Selangor, lepas program tolong tunggu, ada orang sponsor makanan, tapi asabiah untuk anak Selangor sahaja contohnya. Tapi yang lain, saya daripada Kelantan, macam mana Ustaz? Nak tunggu ke tak payah tunggu? Kita kata tak payah tanyalah, kan tadi saya cakap anak Selangor. Tapi Ustaz tak cerita pun anak Kelantan, anak Johor, anak Perak. Mafhum mukhalafah lah. Saya dah kata, siapa yang anak Selangor sila tunggu. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang bukan anak Selangor sila ke kedai, bayar sendiri. Itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi kalau Nabi SAW bersabda yang bukan daripada agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, fa ma minhu fahuwa maqbul. Ini cara untuk memahami hadis, sebab hadis ini ibaratnya bahan mentah. Kadang-kadang kita di zaman kita, perkara baharu yang tidak berlaku di zaman salafus soleh ialah orang hadis hilang hormat kepada fuqaha. Bayangkan, ya, bila oleh kerana kita belajar dengan muhadis, mungkin kita merasakan yang kita belajar itu bertahap dunia dan sebagainya, maka kita dah kata pada orang ramai, tak payah ikut mazhab lagi, tak payah ikut fuqaha lagi, ikut hadis Quran sudah memadai. Bayangkan, Al-Imam Ibn Wahab, anak murid kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia sentiasa mengulang-ulang, dia kata, kalaulah tidak kerana Allah menyelamatkan saya dengan Malik dan Lais, dua orang ni, la dolal tu. Padahal dia dah berguru dengan 360 guru. Bayangkan, guru beliau. Dan ratusan ribu hadis yang ada dalam dada beliau. Tapi beliau masih terhutang budi kepada fuqaha. Sebab itulah dikatakan, kalau tidak kerana fuqaha, maka tidak kerana guru dia, maka dia akan sesat. Kenapa hadis boleh menjadi satu punca sesat? Jangan kata hadis, ayat Quran pun boleh jadi punca sesat. Yudulli bihi kasiro, wa yahdi bihi kasiro. Jadi perlu kepada panduan ulama untuk memahami hadis, inilah namanya fuqaha. Diberi perbandingan oleh sebahagian orang, ulama fuqaha ini umpama doktor yang tahu obat-obat itu umpama dibawa oleh ahli hadis, farmasis. Umpama sahaja, jangan kecil hati. Tetapi kalau disilap pasang obat tersebut boleh memudaratkan. Tak kena dosisnya, tak kena tempat, tak kena masanya, tidak membawa natijah yang dikehendaki. Baik. syubhat. Ya. Al-aslu fil ibadat at-tawqif. Okay, tadi kita dah jawab, memang ibadah itu kita kena rujuk kepada dalil. Tapi bukan semua dalil khusus. Ada dalil yang umum. Ada orang marah-marah kalau orang selawat selang tarawih. Sedangkan dalil telah ada, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan salam ke atas Nabi itu dalilnya umum. Tidak dikatakan masa bila. Adakah masa di padang? Adakah masa memandu? Adakah masa selang tarawih? Maksudnya dalil am. Bila dalil am, yaqi ala umumihi hatta yaqtiya dalilun yuqassisuhu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagaimana bukti kamu kalau betul kamu membidaahkan hingga mengatakan selawat selang-selang tarawih itu umpama jeritan syaitan, hatu burhanakum. Kita dah ada burhan kita daripada Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil yang am, kalau kamu faham istimbat hukum macam mana caranya. Baik. Kemudian laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalaulah baik, tentulah sahabat dah buat, sahabat tak buat pemalu Rasul. Kita yang sibuk-sibuk bahasa, saya tak kata kepada Dr. Rezaimi ya, ini cuma discussion saja. Saya fahamkan Dr. Rezaimi tak masalah sama-sama dengan Rasul, asalkan ceramah dan sebagainya tak buat benda-benda yang maksiat. Okeylah, sependirian discuss, bukan mesti kita berbeza pandangan. Kadang-kadang kita bersama pandangan, tapi ada orang yang membidahkan Madu Rasul secara total. Sebab kata dia sahabat tak buat, kalau baik Madu Rasul tentu sahabat dah buat. Kita kata qad sabaquna ilaihi, sahabat dah mendahului kita lama lagi. Cintanya mereka kepada Rasulullah SAW itu setiap detik tidak boleh dibuktikan, sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa, mereka sanggup mendindingkan diri biar diri dia kena tombak dan lembing daripada Rasulullah SAW yang kena. Tapi kita yang tidak ingat kepada Rasulullah SAW, maka itulah ulama mencadangkan time-time itu kita ingatlah, kita balik sirah Nabi, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini perkara-perkara yang masing-masing ada dalil. Tazkirah fazakir fa'inna zikrah tanfa'ul mu'minin. Jamuan makan at'imut ta'am, kata Nabi SAW. Berselawat, kita dah baca dalilnya tadi. Tapi sambut maulid dengan joget lambat, itu jelas bid'ah yang sayi'ah. Sebab itu bertentangan dengan syarak. Jadi laukana khala sabaku ilahi, kalau ada masa saya akan tunjuk satu slide yang mana sahabat-sahabat membuat ibadah-ibadah yang tidak ada dalil khusus, yang mana itu adalah salafus soleh. Kalau kita nak faham agama dengan manhaj, siapa lagi kita nak faham kalau bukan dengan manhaj para sahabat Nabi? Jangan kita mengaku saja kita ni mengikut salaf, tapi kita tidak mengikut apa yang mereka pegang. Dan kiasa fil ibadat, saya dah jawab. Al-itimad ala hadis al-da'ifah. Ya. Sekarang ni orang banyak kaitkan hadis da'if, hadis da'if. Lebih-lebih lagi kalau bidang hadis. Tapi kadang-kadang mereka bercakap tentang bidang hadis sendiri pun, mereka tidak mengkaitkan dengan fiqah. Minta maaf sangat-sangat. Saya ambil sebagai contoh sahaja. Misalnya, dikatakan hadis berkaitan dengan Nabi SAW itu berkaitan atau tidak hadis yang da'if. Hadis yang da'if tidak boleh digunakan untuk ihtijaj. Ihtijaj bukan maksudnya berhujah berdebat. Ihtijaj ya, maksudnya meletakkan akidah dan juga hukum hakam. Jadi bukan masalah hadis da'if itu untuk berdebat. Hadis da'if tak boleh digunakan untuk meletakkan akidah dan hukum hakam. Tapi kalau untuk fadail, memang benda itu dah tetap, boleh saja. Fadail kata ulama, bukan fadailul amal saja. Boleh fadailul nas, fadailul amakin. Kelebihan tempat, kelebihan manusia. Nabi SAW berkhitan atau tidak berkhitan, itu hukum atau akidah atau apa. Sebab itu kita kata, jangan kita terlampau memandang tinggi apa yang kita ada, sehingga kita terlupa. Kita dah faham, ihtijaj itu maksudnya meletakkan pegangan akidah, ataupun menetap hukum. Hukum berkaitan ditetapkan dengan dalil yang sedia ada. Itu namanya menceritakan saja, siar. Kalau betul tak betul pun tak masalah. Nah, mana Nabi SAW memberi kebenaran lebih daripada itu, hadisu an Bani Israel wala haraj. Beritalah kamu daripada apa yang kamu dengar pada Bani Israel wala haraj, kalau sekadar nak bercerita. Tapi kalau sampai nak menetapkan hukum dan sebagainya, masih telah tamat. Saya Muhammad T. Moderator. InsyaAllah apa yang masih berbaki akan disambung dalam pusingan yang kedua. Saya pun maaf atas kesilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil yang mulia Ustaz Tengku Al-Fadil atas pembentangan beliau. Dan sekarang mungkin Dr. Razaimi dah tunggu lama, tak sabar-sabar untuk bentangkan. Saya dengan suka cita menjemput yang bahagia Al-Fadil Dr. Razaimi Ramli untuk membuat pembentangan beliau dalam pusingan pertama dalam masa tidak melebihi 30 minit. Dipersilakan, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang dihormati, yang mulia Ustaz Engku. Hari ini kita nak berbicara tentang bid'ah hasanah. Jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Engku tadi sebenarnya tidak menjadi masalah pada saya, kerana saya setuju setiap apa yang disebut. Cuma setiap saya itu maksud jugalah. Kullu itu pun maksud juga. Baik, bukan semua. Baik. Bila kita berbicara tentang bid'ah hasanah, saya setuju. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Bahkan disebut bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Syatibi pula dia berbeza. Dia melihat kepada teks ataupun substance dia. Kalau bercanggah baru dipanggil bid'ah, kalau tak, itu sama, kita sama. Cuma bila kita berbicara tentang bid'ah di dalam agama ataupun bid'ah di dalam akidah dan juga ibadah, maka Imam Syafi'i memberikan definisi yang baik di sini. Dan saya setuju dengan Imam Syafi'i, menyelesaikan banyak benda. Yang pertama sekali bila dia sebut setiap bid'ah yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan asar, yang bercanggah dengan ijma', maka dianggap sebagai bid'ah dalalah. Cuma nak memahami mukhalafah, nak memahami percanggahan di antara dalil, kita kena kembali kepada teks. Kita kena kembali kepada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama, fuqaha-fuqaha Islam. Baru kita faham di mana mukhalafah itu. Sebelum daripada itu, saya nak nyatakan pendirian saya. Yang pertama sekali, bab bid'ah dengan tak bid'ah, membid'ahkan satu amalan, ini isu ilmiah. Dia bukan isu yang dipelopori oleh geng-geng Wahabi. Walaupun saya bukan. Dia bukan isu yang dipelopori oleh geng-geng Wahabi. Kerana kalau kita membaca kitab-kitab fuqaha, kita akan jumpa dalam bab-bab tertentu, ulama berbeza pendapat tentang menghukumkan suatu benda itu bid'ah ataupun tidak. Sebagai contoh, talqin selepas mengkuburkan mayat. Ibn Hajar Haitami yang merupakan ulama besar mazhab Syafi'i, dia menyebut dalam kitab di fatawa Al-Fiqhiyah, dia menyebut talqin selepas dikuburkan bid'ah di sisi majoriti ulama. Tapi mazhab Syafi'i ada dalil dia. Maka dalam isu membid'ahkan ataupun tidak sesuatu amalan, di isu ilmiah, dia bukan isu Wahabi ataupun tidak. Satu. Sebab itu kita melihat contohnya Imam Nawawi sendiri yang bermazhab Syafi'i, dia menghukum bid'ah perbuatan bila ambil wuduk sapu tengkuk. Dia sebut, tengoklah kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan dalam matan Minhaj dia sebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelas sahabat-sahabat, bila kita menghukum suatu amalan itu sebagai bid'ah, kita bukan semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli bid'ah dan masuk neraka. Kalau kita beranggapan begitu, maka Abu Hanifah, mazhab Hanafi, bila menghukum akikah sebagai bid'ah, adakah dia menghukum mazhab Syafi'i sebagai ahli neraka? Neraka bukan isu kita. Kita tak pegang kunci neraka. Bukan hak kita nak masukkan. Terpulang kepada Allah. Tapi bila kita menghukum sesuatu benda sebagai bid'ah, kita mesti bawa dalil. Dan kalau kita tak setuju dengan orang yang menghukum amalan kita sebagai bid'ah, kita bawa dalil. Jadi biar perbahasan kita itu sehat. Biar perbahasan kita itu sehat. Baik, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga yang saya nak stresskan di sini, pendirian saya, kita tidak taksub kepada mana-mana ulama. Tidak ada manusia yang maksum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malanglah bagi mereka yang mencari kemaksuman selain daripada kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang, tak kira ulama belah Saudi ke, ulama belah Jordan ke, ulama belah Yaman ke, ulama belah Syria ke, terbukti bila salah, salah. Kita tak akan defend. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bid'ah menerima khilaf. Walaupun kita sepakat dalam usul, walaupun kita bersepakat dalam teori bid'ah itu ada, perlu bawa dalil, tapi dalam proses nak menghukum suatu benda sebagai bid'ah, akan berlaku perbezaan pendapat. Dan ini berlaku dalam kitab-kitab fiqah yang saya sebutkan sebahagian daripada dia tadi. Baik. Kemudian yang kedua, saya nak huraikan di sini, penetapan hasanah ataupun tidak bukan hanya semata-mata dengan akal. Dan benda ni juga Ustaz Engku sebut tadi, maknanya kita nak tahu baik ataupun tidak kena kembali kepada dalil. Dan dalil itu akal. Kalau benda yang akal tak boleh masuk, kita tak boleh guna akal. Dalilnya ialah, buktinya ialah tiga orang sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari. Tiga orang sahabat Nabi, seorang nak puasa tiap hari tak nak buka, seorang nak salat malam tiap hari tak nak tidur, seorang lagi tak nak kahwin kerana nak betul-betul ibadat. Oh, akal kata bagus. Tak ada siapa kata mereka ni memang nak masuk neraka dengan perbuatan ni. Akal kata bagus. Tapi Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa benci dengan sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Justru bila kita nak menggunakan akal, pastikan akal tu, akal yang nak digunakan pada bahan ataupun pada isu yang akal boleh masuk. Bukan benda yang ibadat ghairu maqulatil makna. Bukan ibadat yang tidak boleh difikirkan maknanya, yang tidak boleh difikirkan kemunasabahannya. Begitu juga kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Mas'ud ketika mana dia berhadapan dengan orang yang melakukan ibadat tetapi tidak betul caranya. Ada orang mengatakan riwayat ini dhaif tetapi riwayat ini sebenarnya hasan. Ada berbeza pendapat Ibn Ma'in ketika mengkritik dalil apa ni, mengkritik perawi yang bernama Amr bin Yahya. Dia kata laisa bi syai. Jadi orang ingat laisa bi syai di sisi Ibn Ma'in ni dhaif. Betul dhaif, tetapi laisa bi syai, laisa hadisuhu bi syai di sisi Ibn Ma'in kena rujuk. Ada makna, ada dua makna. Yang pertama dhaif sungguh, yang kedua seperti yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab di Hadiusari, dia kata laisa bi syai boleh memberi makna perawi ni hadis dia tak banyak. Bukan dhaif, tapi hadis dia tak banyak. Kita rujuk kepada tafsir Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dia sendiri kata hadis kawan ni tidak begitu banyak. Maka riwayat ini bukan kerana perawinya dhaif. Ayah dia dikatakan majhul, tapi sebenarnya tak majhul kerana Syu'bah meriwayatkan daripada ayahnya. Yang mana Syu'bah seorang perawi hadis yang begitu teliti, dia tidak akan riwayat daripada perawi yang dhaif. Jikalaulah kata dia dhaif, kalaulah kebetul kata dia majhul, dia juga disokong. Riwayat ini disokong oleh seorang lagi, nama dia Mujalid Ibn Sa'id, juga dhaif ringan. Bila dhaif ringan dengan majhul, duduk sekali menguatkan antara satu sama lain. Maka riwayat ini hasan. Apa yang dibuat oleh Ibn Mas'ud, dia tentang golongan ni kerana beribadat tak ikut disiplin. Kalau nak kira akal, baguslah buat apa ni, majlis zikir di masjid, tapi tak ikut cara. Dan dia kata, apa yang kau buat ni? Kata orang yang duduk dalam masjid tu, kami bukan nak buat benda jahat, kami nak buat benda baik. Dia sebut, kami muridi lil khair la yusibahu syai. Berapa ramai orang yang nak buat kebaikan tetapi dia tak dapat. Dan kalau nak kira akal, niat baik saja, tak ada bid'ah dalam dunia ni. Kerana orang buat bid'ah memang niat baik. Mana ada orang buat bid'ah niat tak baik? Poin apa ni yang ketiga yang saya nak sebut, bid'ah dalam syarak semuanya sesat? Tidak. Bid'ah dalam syarak ada yang hasanah. Bahkan Syekh Alawi Maliki menyebut dalam kitab di Mafahim perbezaan di antara Syatibi dan juga apa ni, Imam Syafi'i dan juga ia sekumpulan dengannya, hanya khilaf lafzi. Bahkan bukan hanya khilaf lafzi ni, maksud tak ada beza pun, cuma berbeza daripada aspek dia tengok sahaja. Begitu juga bukan hanya Syekh Alawi Maliki, bahkan disebut juga oleh Syekh Umari, dia mengatakan juga khilaf lafzi. Apa yang menarik, disebut juga oleh Ustaz Zamihan, dan dia mengatakan dalam kitab dia Hujah menjawab kritikan Dr. Asri, dia menyebut, dia kata patutnya tak perlu bergaduhlah dalam isu ni. Dan sungguh kita memang tak nak bergaduh dalam isu ni. Kita tak nak bergaduh. Kita nak duduk santai-santai, kita senyum-senyum. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga bila kita sebut, saya nak nyatakan, yang pertama saya kata akal tidak boleh berfungsi dalam beberapa perkara untuk menentukan bid'ah ataupun tidak. Baik, bila Imam Syafi'i kata bercanggah dengan dalil, apakah yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan dalil? Bercanggah dengan dalil ni bukan seperti mana yang sebahagian kita faham. Maksudnya mesti berlawanan dengan dalil. Tidak. Bercanggah dengan dalil ini ialah disebut oleh Ibn Hajar Haitami yang bermazhab Syafi'i dalam kitab di Fatawa Hadithiyah. Yang dimaksudkan sesuatu perbuatan yang ada keperluan di zaman Nabi untuk dilakukan dan tidak ada halangan untuk Nabi buat, tiba-tiba Nabi tak buat. Itu menunjukkan perbuatan itu yang masyru' tak buat. Kalau ada keperluan di zaman Nabi, Nabi tak buat dan tidak ada halangan untuk Nabi buat, tiba-tiba Nabi tak buat, menunjukkan tak buat itulah sunnah. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i bila mana dia membicarakan tentang zakat. Bila Nabi tak ambil zakat pada beberapa tumbuhan tertentu, dia kata bila Nabi tinggal, itu sunnah. Bahkan Ibn Hajar bawa kalam Imam Syafi'i ini ketika mana membicarakan tentang sentuh bucu Kaabah. Dia kata cuma sentuh dua bucu ya. Pasal apa? Sebab Nabi tak sentuh bucu lain. Kalau nak kira bagus, sentuh semua. Bucu empat-empat bucu baru pahala banyak. Tapi Imam Syafi'i, Ibn Hajar kata tak boleh. Sebab Nabi hanya sentuh dua. Sedangkan boleh untuk sentuh empat. Dan tidak ada halangan pun kalau Nabi nak buat. Maka yang ditinggalkan itu adalah sunnah. Kalau buat, dia menjadi bid'ah. Yang ni saya sebut ni, saya bawa mazhab Syafi'i. Saya buat fuqaha, saya tak buat hadis. Okey. Kalau benda tu tak ada keperluan di zaman Nabi. Benda tu tak ada keperluan di zaman Nabi. Tiba-tiba Nabi tak buat. Yang ni termasuk di bawah kaedah syarak, kita kena cari dalil. Seperti contoh, kumpulkan Quran. Zaman Nabi tak perlu. Pasal apa tak perlu? Kerana Quran masih turun. Kalau disusun nanti kena ubah susunan, ada ayat yang dimansuhkan. Ada halangan. Ada halangan. Jadi Nabi tak buat. Begitu juga salat tarawih. Salat tarawih ada keperluan untuk buat setiap hari secara berjemaah konsisten. Tapi Nabi tinggalkan kerana, kenapa? Kerana ada halangan. Maka halangan itu menyebabkan kita boleh buat bila halangan itu tak ada. Jadi bila masuk zaman Umar, Umar dah tengok halangan dah tak ada. Kerana Nabi tak buat, takut jadi wajib. Sekarang Nabi dah wafat, maka agama telah lengkap, tidak akan ada perubahan. Maka Umar hidupkan balik. Sebab itu Umar kata, ni'matil bid'atu hadhi. Alangkah baiknya bid'ah ini, bid'ah hasanah dalam agama, tetapi ada asal kerana Nabi pernah melakukannya secara berjamaah. Cuma Nabi tak buat tiap hari. Bid'ahnya di mana? Bid'ahnya adalah pada konsisten tu. Setiap hari dia buat. Itu maksud dia. Dan perkara yang tak bid'ah juga, perkara dunia. Perkara dunia ni tak bid'ah. Cuma bila kita sebut perkara dunia, saya ikuti juga apa kuliah Ustaz Engku. Bila dia hurai masalah bid'ah, dia kata masalah dunia tak ada bid'ah. Jadi adakah kita nak kata laki pakai baju kurung boleh? Kan? Sebenarnya tak. Bila kita sebut masalah dunia, masalah dunia ni kita mengambil semangat daripada hadis. Antum a'lamu bi amri dunyakum dalam hadis Muslim. Maksud dia bukan semua perkara dunia. Kerana perkara dunia zina, perkara dunia. Mencuri perkara dunia bukan ibadat. Mana ada orang kata saya sedang beribadat? Apa-apa ni? Saya merompaklah sikit. Pahala banyak sikit. No. Bila kita sebut masalah dunia, masalah yang tidak ada kaitan secara langsung dengan dalil khusus. Tetapi dia terikat dengan dalil umum. Jadi kalau lelaki pakai baju kurung, dia terikat dengan hukum Nabi larang menyamai kaum perempuan. Dia masalah dunia, tapi dia ada hukum khas. Yang ni kita sebut masalah dunia yang tidak ada kaitan dengan dalil secara langsung. Contohnya nak pakai kereta ke, nak pakai unta ke, datang nak pakai unta. No problem, tak ada orang nak marah. Nak pakai kereta, okey. Nak pakai kepiah warna putih ke warna hijau. Ini masalah dunia. Yang mana Nabi memberikan keluasan kepada kita berdasarkan pada hadis Muslim yang saya bacakan tadi. Baik. Bid'ah hasanah yang tidak saya tak setuju. Dalam masyarakat Melayu, semua benda yang dianggap baik, dianggap bid'ah hasanah. Kalau macam tu, kita kena revamp balik fiqh. Kerana ada beberapa masalah yang nampak baik. Contohnya sujud mutlak. Sujud di luar salat tanpa sebab. Tak ada sebab sujud sejadah, bukan sujud syukur. Boleh tak? Agak-agak tuan-tuan boleh tak? Ada ayat umum. Wasjud waqtarib. Tidaklah kamu sujud dan tidaklah kamu hampirkan diri. Tapi kenapa ulama mazhab Syafi'i, bahkan Imam Nawawi mengatakan ia tidak dibenarkan? Kerana tidak ada dalil khusus dalam masalah ni. Tak boleh sujud semata-mata. Kerana ayat ni maksud dia apa? Salat. Ayat ni maksud dia salat. Baik. Kemudian. Contoh. Saya nak sebutkan beberapa sebelum kita masuk slide ini. Ada beberapa dalil yang digunakan oleh golongan ataupun sebahagian puak yang mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam ni, di dalam Islam, dengan mengatakan bahawasanya sahabat sendiri buat bid'ah. Jadi saya katakan ada beberapa bukti mereka berikan, tapi saya nak huraikan sedikit di sini. Yang pertama sekali hadis tentang Bilal buat bid'ah dengan solat wudu. Sebenarnya Bilal bukan buat bid'ah, kerana ada hadis daripada Osman. Nabi ajar Osman buat wudu. Nabi ajar Osman ambil wudu. Kemudian Nabi kata siapa yang ambil wuduk macam aku wuduk, kemudian dia solat dua rakaat, dia tak fikir masalah dunia, dia solat, lepas tu dia akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ada sunnah. Bila tak buat bidah. Kemudian hadis Khubaib, dia solat sunat sebelum dibunuh. Dia mengikut hadis yang sama, sebab Nabi kata bila ambil wuduk, hendaklah kamu solat dua rakaat. Dan dia tidak melazimi pun benda tu, kerana lepas tu dia dibunuh. Kemudian, bila kita sebut hadis seorang sahabat ada ulang surah Ikhlas, Itu bid'ah, dia kata. Itu bukan bid'ah yang dalalah. Kita pun kata bid'ah hasanah sebab dia ada asal. Kenapa ada asal? Kerana Nabi pernah salat subuh baca dalam dua-dua surah, surah Zalzalah. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maka ada yang kata hadis Ibn Mas'ud tambah dalam tasyahud, dia kata assalamu alayna min rabbina. Nabi tak ajar min rabbina, tapi hadis ni dhaif. Hadis ni tidak sahih. Dhaif kerana Syabi tidak pernah mendengar daripada Ibn Mas'ud. Begitu juga hadis Ibn Umar tambah wa barakatuh dalam tasyahud. Hadis ini juga tidak sahih kerana Abu Bishr tidak pernah mendengar daripada Mujahid. Walaupun dia kata dia mendengar, tapi Syu'bah seorang ulama hadis kata dia sebut tu silap kerana riwayat itu sanadnya terputus. Begitu juga beberapa riwayat yang lain, contoh hadis i'tidal. Sahabat di i'tidal, lepas tu dia kata alhamdulillah tayyib hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata maknanya sahabat Nabi tak ajar, bila Nabi pusing Nabi kata bagus dia ni. Maka kita ingat boleh buat apa saja dalam solat. Tak boleh. Kerana sahabat ni dia faham ada tempat-tempat dalam solat yang Nabi benarkan untuk puji Tuhan. Antaranya dalam rukuk, dalam sujud, waktu i'tidal. Bahkan i'tidal ni Nabi sendiri pernah tunjukkan doa kunut boleh untuk dilakukan berdasarkan keperluan kita. Maka sahabat tu buat apa dengan apa yang dia faham daripada Nabi. Itu satu. Yang kedua, dalam riwayat Tirmizi, sahabat tu dia bersin. Yang mana doa bersin memang macam tu. Doa bersih memang macam tu. Berdasarkan kepada hadis riwayat Tabari dalam Tahdzibul Sunan. Disahihkan oleh Ibn Hajar. Yang mana seorang sahabat dia bersin, baca alhamdulillah. Nabi kata bagus. Seorang sahabat bersin, dia baca alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban baraka. Nabi kata bagus ni. Malaikat suka. Dan kita kena tahu, bila ada orang kata, maksudnya ada, maknanya bolehlah buat bidang sebab Nabi tak tegur, Nabi kata jangan buat. Kita kena tahu Nabi tak benarkan semua. Tiga orang tadi yang nak puasa apa semua tadi Nabi tak bagi. Yang ni Nabi bagi. Maka kita kena tahu bila ada benda Nabi tak bagi dan ada benda Nabi bagi, yang Nabi bagi itu dah jadi sunnah. Yang Nabi bagi itu dah jadi sunnah, dah jadi dalil. Dia jadi sunnah takririyah. Dan bila Nabi wafat, bila Nabi wafat, berbeza. Berbeza pendirian sahabat. Contohnya dalam peristiwa kumpul Quran. Bila Umar datang ke Abu Bakar, Umar kata jom kita kumpul Quran. Patutnya kalau otak Abu Bakar macam otak kita, bagus kita kumpul Quran ni. Tapi Abu Bakar kata macam mana aku nak buat benda yang Nabi tak buat. Kerana pada sahabat, apa saja yang melibatkan agama, jangan buat suka-suka. Cari dalil. Terutama dalam masalah ibadat yang kita tak dapat fikir dengan akal. Sahabat Abu Bakar dia fikir macam, tak boleh kot. Umar yakinkan, Umar yakinkan. Umar kata benda ni akal boleh masuk. So, kita nak jaga agama, ada masalah. Maka baru Abu Bakar setuju. Sahabat, Nabi tak makan dhab. Nabi tak makan dhab. Tiba-tiba sahabat tinggal. Haram ni. Bila Nabi tinggal, dia orang faham maksudnya sunnahnya tinggal. Baru Nabi bagi tahu, aku tinggal bukan kerana sunnahnya tinggal, tapi aku tak lalu makan. Jadi, saya rasa untuk orang pertama ni, saya berhenti dulu dan saya serahkan kepada moderator. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri kita bersama. Alhamdulillah. Kita telah selesai pusingan yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk pula pusingan yang kedua yang bakal dimulakan oleh Al-Fadhil Dr. Zaimi Ramli. Dalam kedua pusingan, saya suka cerita nak beritahu sekali, diberikan kepada setiap penerima diskusi 45 minit. Sekiranya maksimum satu pusingan ada 30 minit. Sekiranya contoh seperti Dr. Zaimi, dia telah bentangkan selama lebih kurang 20 minit, maksudnya 18 minit, maaf. Lebih kurang itu 18-20 insyaAllah. 2 minit besar. Okey, 2 minit besar. 2 minit besar. Okey, itu moderator je, itu. Okey, maknanya berbagi daripada 40 minit, 20 minit, maksudnya ada lagi 25 minit untuk pusingan kedua. Dengan Ustaz Ustaz Engkau Ahmad Fadil, dia telah menggunakan pusingan pertama sebanyak 30 minit. Maka bagi pada pusingan kedua adalah selama 15 minit. Doktor tadi berapa? 18 minit. Betul ya? Okey, baik. Okey, saya harap semua faham dengan format ini dan insyaAllah kita akan mulakan pusingan kedua yang akan dimulakan semula oleh Al-Fadhil Dr. Razimi Ramli. Di dalam pusingan ini, selain melanjutkan lagi perbincangan, Al-Fadhil Dr. Razimi Ramli boleh juga mengajukan soalan-soalan kepada rakan pendiskusi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Engku Ahmad Fadil dan Al-Fadhil Ustaz Engku, dibenarkan untuk menjawab sekadar yang berkaitan dengan soalan-soalan yang diajukan sahaja. Jadi dengan ini, tanpa melengahkan masa, kita bersila dekan Al-Fadhil yang bahagia Dr. Razak Zaimi Ramli untuk memulakan pusingan kedua dalam masa tidak melebihi lebih kurang 22 minit yang berbaki setelah 40 minit ditolak masa yang digunakan dalam pusingan yang pertama. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Okey, pertama sekali saya ingin membuat sedikit bidasan kepada apa yang disebutkan oleh Yang Mulia Ustaz Engku tadi. Yang pertama sekali, Ustaz Engku menyebutkan tentang dalil adanya bid'ah hasanah. Dan kita tak perlu dalil pun, kerana kalau kita katakan memang bid'ah hasanah ada, so kita tak payah nak struggle untuk kata dalil lah. Kita nak macam mana implementasi bid'ah hasanah itu dilakukan. Ya? Baik, Ustaz Engku tadi sebut tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, iaitu hadis tentang Rahbaniyah. Sebenarnya hadis ni daif. Hadis ni daif sebenarnya. Kerana ada seorang perawi yang namanya Kathir Al-Muzani, Kathir bin Abdullah Al-Muzani, ulama hadis sebahagiannya, hatta Imam Syafi'i kata, ruknun min arkanil kadzib. Dia ni satu rukun daripada rukun pembohong. Cuma Ibn Hajar dia tak setuju, dia kata daif semata. Kerana perbezaan pandangan di kalangan ulama, maka hadis ni tidak boleh menjadi hujah. Hadis ni tak boleh menjadi hujah untuk kita buat apa saja dalam agama. Bahkan Rahbaniyah itu pun, yang dimasukkan dengan kerahiban, yang orang ahli kitab mereka itu sebenarnya bukan sepakat tafsirnya ahli kitab mereka, kerana ada di kalangan ulama antaranya Abu Hayyan Al-Andalusi, begitu juga Mujahid yang merupakan anak murid kepada Ibn Umar, mengatakan Rabbaniyah tu memang Allah Ta'ala fardukan kepada mereka, cuma mereka tak jaga sungguh-sungguh. Jadi apa benda yang mereka buat bidah? Buat bidah tu amalannya, kerana bila Allah Ta'ala fardukan, mereka mula buat. Baik, begitu juga hadis yang Ustaz Engku baca tentang hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kita kena rujuk balik. Betul, al-ibrah bil umum lafzi la bi khususi sabab. Ibrahnya yang diambil kira umum lafaz, bukan khusus sebab. Sebab dia pasal sedekah. Umum, dia punya maksud dia umum. Betul. Cuma kita kena faham juga maksud sanna tu apa. Kerana sanna tu bukan ibtada'a. Sanna tu bukan reka suka-suka. Kerana sanna, kalau kita tengok dalam kamus Muhyiddin, Fairuz Abadi bagi tahu. Fairuz Abadi bagi tahu, dia kata sanna tu maksud sara. Jalan. Sesiapa yang melalui jalan. Jadi, kita nak faham hadis ni sungguh-sungguh, kita kena cek balik pemahaman ulama-ulama silam, ulama mazhab. Al-Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab di Mafatihul Ghaib, dia menyebut Imam Syafi'i mengatakan solat di awal waktu ni bagus. Kenapa? Dia menggunakan dalil yang sama. Jadi adakah kita nak kata solat awal waktu ni bid'ah hasanah yang tak pernah dibuat oleh golongan salaf dalam zaman Nabi? Tidak. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menggunakan hadis yang sama pada Khadijah. Kerana Khadijah orang pertama beriman. Jadi orang yang beriman selepas dia, maka Khadijah dah dapat saham kerana mengikut Khadijah. Adakah masuk Islam ni benda yang tak pernah dilakukan di zaman salaf? Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ibn Hajar Al-Haytami menyebut dalam kitab di Al-Fatawa, dia kata, dia ditanya tentang hukum memberi makan kepada orang sedang berbuka. Dia kata dapat pahala. Bahkan dia kata dapat pahala orang yang ikut dia selepas itu. Sebab apa? Sebab dia kata menggunakan hadis yang sama. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Maksudnya sunnah hasanah ni, kita lalu di atas jalan yang baik. Jadi macam mana nak menentukan jalan yang baik, sunnah ataupun bid'ah, kita bid'ah hasanah ataupun bid'ah dalalah, kena kembali kepada disiplin yang kita tengok tadi. Yang saya huraikan tadi, dua benda tadi. Adakah ada keperluan? Adakah ada halangan? Dan kita kena tahu juga dalam masalah bid'ah dalalah ini, kita melazimi satu kaifiat. Ibadat yang umum, kita ambil satu kaifiat. Kita jadikan dia ada bentuk dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu. Kemudian kita percaya ada fadilat tertentu. Kita percaya ada fadilat tertentu, sedangkan dalil tak ada. Itu yang bid'ah dalalah. Sebab itu Imam Nawawi, dia menghukum bid'ah kepada orang yang salat 100 rakaat malam nisfu Syaban. Tengoklah kita Al-Majmu'. Dia mengatakan bid'ah mungkar dan buruk. Kenapa Imam Nawawi hukum bid'ah dalalah? Kerana orang tu dia ambil dalil umum salat, ada hadis khusus, tapi semuanya batil. Semuanya tidak sahih tentang salat tertentu dengan bilangan tertentu pada malam nisfu Syaban. Jadi Imam Nawawi hukum bid'ah buruk. Kenapa? Kerana dia melazimi satu ibadat yang khusus. Begitu juga kita sebut tadi, macam Ustaz Engku sebut tadi, bila kita sebut tentang salat tarawih kan, selawat di antara tarawih, kita kata memang betul pun selawat ni dituntut. Tapi bila kita melazimi satu benda dan kita anggap ia di tempat itu memang disunatkan selawat secara khusus, tak boleh. Bukan semestinya, macam Ustaz Engku sebut dalam satu kuliah kan, dia kata yang masalahnya baca Yasin malam Jumaat ni, kalau kita percaya dia wajib, mesti baca. Dia, Ustaz Engku tak sebut wajib lah, dia kata mesti baca. Nak baca Yasin mesti malam Jumaat. Tak juga. Bukan semestinya begitu. Kita menganggap ia sunat secara khusus pun masalah. Kerana sunat dengan tak sunat perlu dalil yang khusus. Kalau kita kata sunat secara umum, maka kita kekalkan dia umum. Orang nak ambil sebagai amalan individu tak apa. Saya baca surah Baqarah hari Senin. Pasal apa hari Senin? Sebab saya free hari Senin. Kita belajar ulum hadis kat UPSI. Ulum hadis setiap hari Jumaat pukul 3 petang. Pasal apa 3 petang? Dah waktu ni je orang free. Yang daftar pun banyak waktu ni. Kita buat. Kita tak ada percaya fadilat. Untuk amalan sendiri dan sama-sama kita, kita tak ada i'tiqad fadilat. Yang ni tak bid'ah. Dia menjadi bid'ah bila kita melazimi dengan ada i'tiqad. Ia ada fadilat sedangkan dalil tak ada. Ya? Sebab itu Imam Nawawi dalam kitab dia At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia sebut, dia kata di antara bid'ah yang mungkar. Saya sebut ni mazhab Syafi'i ya. Kita mazhab Syafi'i semua kan? Okey. Kedua habis ni. Bila kita sebut ni, saya sejuk kan. Saya kena humor sikit. Bila kita sebut bid'ah yang mungkar. Bila kita sebut bid'ah yang mungkar, Imam Nawawi kata bid'ah mungkar itu bid'ah hasanah ke dalalah? Dalalah lah. Imam Nawawi kata di antara bid'ah yang mungkar itu apa yang dilakukan oleh imam-imam yang jahil di zaman dia. Iaitu apabila malam ketujuh Ramadan mereka membaca rakaat terakhir surah An'am secara penuh. Surah An'am secara penuh. Rakaat kedua. Dia kata itu adalah bid'ah. Kerana apa? Yang pertama disebut, kerana mereka menganggap itu adalah sunnah. Itu sunat secara khusus. Baca surah An'am masuk neraka. Takkan Imam Nawawi pun geng-geng W juga? Ini disiplin. Bila kita nak berbicara, pergi kepada teks. Jangan pergi pada teori. Kita pergi pada praktikal. Tengok Imam Nawawi hukum bid'ah macam mana. Jadi, itu yang penting untuk kita buat. Yang kita kena tahu. Baik. Ini yang saya sebut tadi dalam kitab yang Ustaz Engku baca tadi, sebenarnya hadis ini dhaif. Bahkan ada satu lagi hadis yang dhaif yang disebutkan oleh pengarang buku ni, Ustaz Muhadi. Dia kata sanalakum Muaz. Muaz dia masuk solat dengan Nabi, lepas tu dia tengok Nabi, dia solat sama dengan Nabi bila dia masbuk, lepas tu dia sempurnakan solat dia. Maka Nabi kata qad sanalakum Muaz. Maka Muaz telah menjadikan kamu. Ada yang difahami lah, dia kata Muaz dah buat bid'ah rekaan satu dan bagus. Maka kita boleh reka apa saja dalam salat. Tak betul. Kerana hadis ni juga dhaif. Hadis ni juga dhaif kerana dia riwayat Ibn Abi Layla. Dia riwayat Ibn Abi Layla. Sorry. Ni, sanalakum Muaz ni riwayat Ibn Abi Layla yang mana Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi mengatakan dia tak pernah mendengar daripada Muaz. Dan kalau sahih sekalipun, tidak membuktikan kita boleh reka apa saja dalam salat. Kerana Muaz buat berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata, "Idza sami'tumul iqamah fa'alaykumus sakinah." Bila kamu dengar iqamah telah dilaungkan, kamu datang slow-slow, jangan berlari. Jangan berambat, kata orang Perak. Pasal apa jangan berambat? Takut nanti lemah. Terus tak cukup nafas. Slow-slow datang. "Fama adraktum fasallu." Berapa banyak rakaat yang kamu dapat dengan imam salat? Wama fatakum faqdu ataupun fa'atimu. Apa yang kamu tak dapat bersama dengan imam, sempurnakan selepas daripada itu. Itu sunnah. Bahkan Imam Baihaqi menyebut, dia meriwayatkan daripada Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Dia kata perbuatan Muaz ini sebenarnya selari dengan apa yang Nabi sebut. Maknanya ada asal. Bukan boleh reka suka-suka dalam ibadat. Kalau boleh reka-reka guna hadis ni untuk boleh buat apa saja, semua bid'ah yang akal fikir baik dapat pahala, maka susahlah kita. Lepas ni orang solat guling-guling. Pasal apa? Saya fikir baik. Maka tidak ada keserasian, tidak ada sistematik dalam agama ini. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Contohnya macam amalan apa ni? Ini beberapa apa ni kita kata amalan-amalan yang kita kena tengok. Bila tak melafazkan niat, orang dok kata kita ni Wahabi. Sedangkan sebahagian daripada mazhab ulama bermazhab Maliki dan Hambali memang tak setuju dengan lafaz niat. Kerana Nabi solat tiap hari. Dekat Madinah Nabi solat tiap hari. Tapi tak ada satu riwayat Nabi yang mengatakan Nabi lafaz niat. Mereka ulama mazhab Syafi'i tetap bertahan. Kerana dia orang kata kita kias dengan haji. Kita kata okey lah. Cuma orang yang pegang dengan mazhab yang tak setuju ni, dia tetap kata juga, patutnya haji tu buat dua sekali ya. Hari-hari solat, patut riwayat solat lagi banyak Nabi lafaz niat. Tapi saya ajar anak murid saya yang dengar kuliah saya kata, kalau dengar orang lafaz niat, kita tahu dia Syafi'i. Jangan pergi tampak mulut dia. Kita betul, kita jangan label orang. Dan saya tak suka dengan golongan yang label orang sebagai ahli bid'ah. Kerana mungkin dia buat, dia tak tahu. Mungkin dia buat, dia jahil. Mungkin dia buat, dia ada dalil yang kita tak tahu. Kita tak panggil orang ahli bid'ah. Tapi, jangan pula label kita Wahabi. Give and take lah. Saya dipanggil Wahabi. Orang panggil saya bapak Wahabi. Saya tak tahulah, saya bukan. Dia kata sebab pesanku, kata kan. Maknanya Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bukan. Saya tak pernah baca buku dia. Saya tak pernah baca buku dia. Saya tak pernah belajar di Saudi. Saya tak setuju dengan pendekatan dia yang agak keras. Tiba-tiba saya kena pula. Saya Rozaimi. Jadi, orang yang tak setuju dengan mazhab ni, dia pegang mazhab yang disebutkan oleh ulama juga. So dalam masalah ni kita berlapang dada. Berlapang dada ni bukan tak menghukum bidah. Berlapang dada, orang yang anggap ia sunnah, teruskan anggap ia sunnah. Orang yang anggap ia bidah, teruskan anggap dia bidah. Yang ni kita nak demokrasi kononnya. Tapi kita je boleh anggap benda ni sunnah hasanah, bidah hasanah. Orang lain anggap bidah Allah lah. Eh, tak lapang dada kau ni. Tak ada lah macam tu. Mana demokrasi terpimpinnya? Dan sebab apa kita tak pegang? Saya tak setuju dengan pandangan ini. Saya tak kata sesat. Tapi saya kata tidak menepati dalil. Maknanya ada ulama' yang hukum bid'ah juga. Ada ulama' yang hukum tidak ada asal dalam agama. Kerana tidak ada dalil. Mazhab Syafi'i dia kata ada dalil. Terpulanglah. Cuma orang yang tak setuju, dia akan kata, okey. Dia akan menyebabkan susah lagi. Sepatutnya mazhab Syafi'i kata, lafaz niat ni membantu jiwa. Tengok orang yang lafaz niat di sini, kebanyakannya lagi susah. Lagi was-was. Jadi itu yang kita tak apa setuju lah. Baik. Ini antara ulama yang tak setuju, iaitu Ibnu Jauzi. Contoh amalan Yasin malam Jumaat. Okey, amalan Yasin malam Jumaat, saya sudah hurai dah tadi, iaitu bukan hanya Yasin ni bila-bila boleh baca. Bila-bila boleh baca. Tapi kalau dia anggap baca Yasin malam Jumaat tu, ada fadilat khusus. Sehingga kan kalau kita nak tukar surah Kahfi, tak boleh. Jumaat ni. Sunat khusus. Ha ni apa? Susah kan? Problem lah. Jadi betul ke tidak yang Ustaz Ugu sebutkan, semata-mata nak baca ke ada i'tiqad ke ada, kalau kita nak ubah malam ni baca malam Jumaat, kita tukar kuliah esok Rabu kita baca, semalam Rabu kita baca, maknanya kita baca sehari awal, boleh tak? Kalau dia orang kata tak boleh, problem lah. Di situlah tetapnya bid'ah. Kerana bid'ah ni bukan hanya menetapkan wajib, menetapkan sunat secara khusus juga tanpa dalil adalah bid'ah. Kerana Nabi SAW, kerana Allah SWT bukan cela orang yang mengharamkan sesuka hati. Nak menghalalkan suka hati pun Allah Ta'ala tak benarkan. Okey, kemudian, nanti ustazku mungkin boleh respon lah. Kritikan amalan kenduri arwah. Ada orang, dia nak ikut mazhab Syafi'i, dia kata kenduri arwah tak boleh. Sebab ada hadis yang khusus dalam masalah ni, bahkan kalau hadis itu ta'if sekalipun. Saya tahu, ada orang menta'ifkan hadis ni. Tapi saya kata, empat-empat mazhab pakai hadis ni. Riwayat Ibnu Majah yang Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata, kami melihat perkumpulan manusia selepas daripada mayat ditanam dan buat makan adalah niyahah. Bahkan penulis kitab Ustaz Muhadir dia kata, dia tak bagi itu sebab menyusahkan. Sebab menyusahkan. Tapi kalau dia tak menyusahkan, tak apa. Sebenarnya, bila kita nak cari illah, kita kena tengok nas yang lain. Sebenarnya illah tu bukan susah, menyusahkan. Menyusahkan tu hikmah. Tapi elah sebenarnya buat makan tu sendiri. Sebab tu Umar dalam riwayat Ibn Abi Shaybah disebut. Dia kata kepada Jarir, ada tak buat makan? Dia kata ada tak meratap? Tak ada. Buat makan ada tak? Buat makan maksudnya keluarga si mati buat makan. Dia kata ada. Yang tu lah meratap. Jadi kalau ada orang nak ikut mazhab empat dalam masalah ni, apa masalah? Adakah dia sesat? Tak, dia kata saya nak ikut mazhab ni. Kerana ada dalil yang menyokong saya. Begitu juga Al-Qurtubi, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Dia kata menetapkan hari ketujuh apa semua ni tak ada dalil. Bahkan ulama mazhab Syafi'i sendiri kata takziah tak boleh lebih 3 hari. Walaupun Imamul Haramain Al-Juwayni mengatakan boleh, tapi Imam Nawawi sanggah. Dia tak kata tak apalah, takziah ni kan bagus. Tak. Dalil kata, dia cari dalil. Apa saja kita nak sebut dalam agama, benda yang akal tak ada fikir, dalil. Tak boleh kata, apa salahnya, takkan masuk neraka kot, takkan solat masuk neraka. Saya nak pulangkan balik, Sa'id bin Musayyib dia kata, dia tengok orang solat sebelum subuh 2 rakaat. Patutnya dua rakaat, dia buat banyak rakaat. Imam Musa tanya, ni pasal apa lebih ni? Dia faham soalan tu. Takkan Allah Ta'ala nak azab aku sebab salat? Dia kata apa? Allah Ta'ala tak azab kau sebab salat. Allah Ta'ala azab kau sebab menyelisihi sunnah. Sunnah Nabi dalam masalah ni, kita semua terima. Kenduri arwah, kita terima semua. Sunnahnya, jiran bagi makan kepada keluarga. Ataupun keluarga jauh bagi makan. Ada riwayat Abu Daud. Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Dia kata, isteri si mati panggil Nabi makan. Sebenarnya, Mubarak Furi sebut dalam Tuhfatul Ahwazi, isteri si mati itu, perkataan isteri si mati itu, ghairu mahfuz, mungkar. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya orang lain. Da'iyatum ra'atin. Oh, ada orang perempuan buat makan. Dan Nabi makan sekali. Maksudnya, bila berlaku kematian, kita tunjuklah ukhuwah Islamiah. Kita bagi makan kat dia, bawa nasi, bawa apa ni, air, barulah kita bantu dia. Kita tak nafi. Memang perbuatan ni baik. Beri makan kepada keluarga si mati. Jadi kenapa kita marah pada orang yang tak buat? Orang tak nak buat dan orang tak nak pergi. Apa kita nak marah? Kerana dia kata mungkin keluarga si mati tu ada yang yatim, aku tak nak pergi. Baik. Contohnya yang keempat. Saya minta semua ni, yang contoh-contoh ni, kalau betul ia bidang hasanah, tolong bagi tahu di mana bidang hasanahnya. Ibn Hajar Haitami dalam kitab dia Fatawa Hadisiyah, dia kata, bangkit waktu maulid. Kan bila kita baca maulid, saya tak ada masalah. Walaupun Syatibi tak setuju, Fakihani tak setuju. Yang tak setuju ni sebenarnya ulama besar juga. Jadi kita kata hormat ulama ni ulama besar ni. Syatibi ulama besar. Asy'ari lagi. Asy'ariyah lagi dia ni. Fakihani sebut dalam kitab dia Al-Maulid. Bahkan Fakihani lebih keras, dia kata yang buat maulid ni orang yang nak makan, orang yang kelapak nak makan. Saya tak setuju sebab saya kata kena tengok pengisian. Tapi biasalah berbeza pendapat. Mungkin dia menghukum bidah untuk zaman dia. Saya tengok kalau pengisiannya okey, hanya kuliah, okey lah. Tapi kita hormatlah. Mungkin kita kata ada sebab-sebab. Mungkin itu pandangan peribadi dia. Kita tak setuju, kita bawa dalil. Yang kata dia sesat. Okey. Contohnya bangkit. Bila zaman Ibn Hajar Haitami, bila baca syair-syair Nabi ni, bila sampai tanpa perkataan ketika mana dia dilahirkan oleh ibunya, mereka bangkit sama-sama. Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata benda ni bidah. Bukan bidang hasanah ni. Sebab dia sebut sekali, dia kata tak boleh buat kerana tidak ada dalil. Kenapa dia berdiri ni salah? Ada orang sebab berdiri masuk neraka? Tak, bila mana dia anggap berdiri tu pada lafaz tertentu dia berdiri. Dan dia anggap berdiri tu ada fadilat. Sedangkan dalil tak ada. Sebab tu dia tak benarkan. Begitu juga Ibn Hajar Haitami sebut juga. Dengan disiplin yang sama, Ibn Hajar Haitami sebut, dia kata boleh tak lepas selawat kita tiup tangan, lepas tu kita sapu muka. Berdasarkan nak guna kias, yang tadi Ustaz Mku sebut kias, kita nak guna kias, kita tiup. Kerana nak kiaskan dengan doa sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Ada selawat juga, dia kata tak boleh. Kerana yang tiup tu hanya datang waktu doa tidur. Waktu selawat biasa, masa tak nak tidur, tak boleh tiup. Tak salah ke tiup? Dia mencari dalil. Dia kata tak boleh tiup, bahkan mesti ditinggalkan. So kita nak ambil dalil umum untuk isbat satu benda yang khusus, tak boleh. Tapi dia kekal umum, betul. Setiap orang boleh buat dan dia dapat pahala umum. Tapi dia tak boleh kata dengan khusus ni ada fadilat macam ni. Dengan khusus ni ada fadilat macam ni. Contoh lagi. Saya tahu ramai yang tak setuju dengan saya dalam masalah ni, amalan zikir menari. Tapi yang menghukum amalan zikir menari ni tokoh mahal hijrah negara ni. Siapa dia? Syekh Wahbah Zuhaili. Dalam kitab dia Al-Bidah Al-Munkarah. Jadi kalau tuan-tuan tak setuju, jangan marah kat saya, marah kat dia. Tapi dia ada dalil dia. Dia ada dalil dia. Kita tak setuju, kita bawa dalil kita. Jangan nak kata, kita mesti serang golongan-golongan ni. No. Dia dapat tokoh mahal hijrah. Ketukuhan dia diiktiraf oleh kerajaan kita. Baik. Saya bawa ni semua benda yang saya kata daripada awal, moderator sebut pada awal. Maksudnya, bukan semua benda kita boleh anggap hasanah, walaupun orang Melayu anggap hasanah. Contoh bertanya keadaan jenazah. Kita lepas solat jenazah, kita tanya pada orang belakang, orang sembahyang. Kita nak kata apa pada mayat ni? Baik. Kita nak kias dengan hadis. Hadis tak macam tu. Hadis, sahabat puji tanpa diminta. Syekh Ali Mahfuz dalam kitab dia, Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Kitab dia Al-Ibda', dia mengumpulkan bidah-bidah di tempat dia. Dia kata di antara perkara bid'ah juga yang dalalah, bila mana perkataan ni disebutkan. Dan benda tu disebut kat kampung dia juga. Maknanya benda tu diport kemari. Sebab apa jadi bid'ah? Sebab dia kata hadis macam lain, dan dia menyebabkan kita akan mungkin terlibat dengan dosa sebab kita memberikan penyaksian palsu, penyaksian bohong. Kita tak kenal orang tu, kita tak kenal mayat tu, ataupun kita kenal tapi mayat tu memang jenis marembit mati pun sebab membit, contohlah kan. Atau marembit tak salah, marah marembit lah. Maknanya orang yang teruk, orang yang buat maksiat apa semua, kita tanya pun nak kata pada mayat ni, takkan kita suruh orang tak baik, kita pun segan, baiklah pun. Kita telah memberikan penyaksian palsu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Setiap apa yang disebut oleh kita akan dipertanggungjawabkan. So sebab itu kita tengok benda ni serius. Walaupun akal fikir baik, tapi dia akan menyebabkan perkara yang buruk berlaku pada kita. Tarhim disebut dalam kitab ni, kekeliruan umat. Tarhim, dua minit ya. Tarhim disebut dalam kitab ni, dia kata tarhim ni dapat pahala sebab nak kejut orang, nak kejut orang bangun subuh. Lepas tu dia bawa dalil yang mengatakan muazzin Nabi azan dua kali, la hawla wa la quwata illa billah. Dia tak tahu ke ada ulama yang menentang perbuatan selawat sebelum subuh ni, kuat-kuat atas menara? Ibn Hajj contohnya dalam kitab dia Al-Madkhal, bahkan Ibn Jauzi mengkritik perbuatan baca Quran waktu malam sebelum subuh di atas menara. Adakah dia orang menentang orang nak buat ibadat? Tak, kerana mereka mengganggu. Kalau betul nak amal sunnah dalam masalah ni, dalam masalah ni nak amal sunnah, kita buatlah dua kali azan. Kerana itu sunnah. Jadi saya sebut tadi, ada keperluan zaman Nabi, tak ada halangan, tapi Nabi tak buat, menunjukkan benda tu tak ada. Tiba-tiba kita dah tahu dah sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah, sunnah hasanah. Kita tahu azan dua kali sebelum subuh, sebelum subuh sekali, lepas masuk subuh sekali. Kita nak buat benda lain pula, kita nak jawab apa depan Nabi? Kalau Nabi kata aku ajar azan dua kali sebelum subuh, ah tak apa, saya buat yang tahrimnya. Bagus lagi. Takkan nak kata macam tu, tuan-tuan. Jadi saya sebut benda yang ulama-ulama sebut ia sebagai bid'ah. Nanti mungkin ustaz aku ada apa-apa respon. Contohnya baca Quran kita angkat jenazah. Baca Quran salah tak? Tak salah. Tapi Imam Nawawi kata waktu angkat jenazah jangan angkat suara baca Quran. Kerana pada masa ni salaf diam. Kerana itulah yang terpilih. Dia tak kata ni halang ibadat ni. No. Dan yang terakhir, saya nak tanya jugalah kan. Saya nak tanya, kalau kita kata bid'ah dalalah itu ada, apa model bid'ah dalalah dalam masyarakat Melayu yang dihukum oleh kita sebagai dalalah? Apa dia? Kalau tak setuju dengan saya, beri satu model yang tuan-tuan kata dalalah, saya kata dalalah. Jadi saya minta Ustaz aku respon, dan masa saya pun dah habis. Wallahu ta'ala alam. Gimana lagi? Bagi saya respon, diberi masa untuk respon. Di sini Ustaz, dalam kedua kan soal jawab. Masa saya dah habis kan? 5 minit lagi. Ustaz ada 5 minit lagi dan Ustaz tak, sekali nak suruh respon ataupun tak. Kalau nak suruh respon, kena bagi masa lah untuk respon. Tak apa. 5 minit bagi balik. Kerana kita kekal masa asal. Kita kekal masa asal. Okay. Itu yang disetuju. Baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Jadi banyak yang dipertutupkan oleh Dato' Razami, Alhamdulillah. Tapi yang kita kena faham, ada beza antara yang disebut sebagai takhrijul manat, mengenal pasti asas sesuatu hukum, dan tahqiqul manat, memakai asas hukum kepada kejadian-kejadian yang berlaku. Takhrijul manat boleh kata sepakat para ulama mengatakan apa-apa bid'ah, perkara baharu yang bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah yang dalalah. Ulama' tidak membahagikan antara dunia dan juga bid'ah yang agama. Balah itu pun takrifnya sekular. Kita sekarang kata menolak sekular kerana sekular memisahkan agama dan dunia. Tapi dalam masa yang sama, dalam memahami hukum agama, kita tanpa ada panduan daripada para ulama' yang muktabar, kita mengatakan kalau bid'ah itu dunia, okey. Tapi kalau bid'ah itu yang ibadah, tidak okey. Sedangkan tidak sedemikian pembahagian yang difahami oleh para ulama'. Baik. Jadi yang pertama, diceritakan di situ Nabi SAW ada melarang tiga orang sahabat Nabi. Itu ada isyarat kenapa dilarang, sebab ka'annahum yataqalluna, seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi SAW itu sedikit. Mereka tanya dulu, Nabi ibadah macam mana? Jadi tak banyak mana Nabi ibadah, tapi tak apalah, Nabi itu dah diampunkan. Jadi kalau saya ni kena buat lebih lagi. Jadi seolah-olahnya dia menganggap sunnah Nabi yang makan dan berbuka, puasa dan berbuka, semayang dan tidur dan juga berkahwin itu satu benda yang kurang lah. Nabi pun kahwin juga. Tapi tak apalah, kami tak mau, kami nak buat lebih daripada sudut itu. Tapi kalau memang dia rajin sembahyang, apa masalahnya? Mengikut tata cara. Sekarang ni, Dr. Razami assume as if kita kata asalkan baik. Sedangkan itu bukan kaedah yang dipegang. Asalkan baik mengikut dalil syarak. Bukan asalkan baik mengikut akal fikiran ataupun nafsu. Bila mengikut dalil syarak, di situ akan berlaku khilaf. Merujuk pada ayat yang sama boleh khilaf. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ayat Quran. Tidak ada masalah sahih dhaif lagi. Tetapi ada ulama memahamkan quru sebagai suci daripada haid, ada yang memahamkan sebagai haid. Jadi bila ada perbezaan pandangan, saya kalau boleh tak nak sebut Wahabi. Tapi Dr. Azami mula dulu, macam mana saya nak mengelakkan diri. Tahun pertama, tuan-tuan boleh saksi balik, tak ada saya sebut masalah Wahabi. Sebab saya tak nak orang tu bercampur fikiran dia dengan label. Saya nak orang fokus kepada hujah. Tetapi oleh kerana disebut Wahabi, sefaham saya Wahabi itu iaitu ya nisbah. Ya nisbah maksudnya pengikut. Pengikut pada Syama dan Wahab. Pengikut macam mana dia tak pernah mengaji dengan dia. Pengikut manhaj dia. Kalau sama manhaj dengan manhaj Syama dan Wahab, maka dipanggil Wahabi. Jangan terlampau sensitif. Ya itu ya nisbah. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, alhamdulillah saya bangga dia panggil Syafi'i. Kalau kita mengikut mazhabnya Asy'ari, alhamdulillah tak komplain kita orang panggil kita Asy'ari. Tapi ada satu golongan yang cenderung pada manhaj Syama dan Wahab, melenting-lenting dia kalau dipanggil Wahabi, itu wallahualam kenapa sebabnya. Itu sefaham saya sekadar nak menyentuh apa yang disentuh oleh Dr. Razami tentang Wahabi. Bagi saya bukan masalah Wahabi atau tidak, tapi kalau dia disentuh, apa masalahnya? Ulama dahulu pun ada menghukumkan ini bid'ah. Dan tidak bid'ah di sisi ulama yang lain. Bermakna kan di situ ada ruang untuk berbeza pandangan dalam menetapkan adakah sesuatu itu boleh ataupun tidak boleh. Dan jangan kita mainkan sentimen mazhab Syafi'i sedangkan kita tidak faham istilah dalam mazhab Syafi'i. Apabila disebut bid'ah oleh para ulama Syafi'i, kita kena ingat itu bid'ah yang datang daripada orang yang menerima bid'ahnya dolalah dan hasanah. Bid'ah orang yang menerima pembahagian hukum yang lima, bukan bid'ah yang hanya satu. Jadi kita ambil istilah orang lain tapi kita faham ikut kefahaman kita. Naya kalau orang Indon dia, kita offer dia makan. Pak, makan pak. Ya, bisa. Oh, bisa, kita simpan balik. Bawa lagi. Ini boleh pak. Ini bisa. Simpan lagi. Bawa satu makanan yang dia tak suka. Ini enggak bisa. Kalau oleh kerana tak bisa, kita bagi dia makan. Istilah tu istilah dia. Kita kena fahami ikut kefahaman dia. Kalau Indon bisa maksudnya boleh. Kita kalau bisa maksudnya mudarat. Ha? Tak boleh kawal bisa ni. Oh, ini bisa makan ni. Tak boleh. Tapi tidak boleh kita pakaikan kefahaman kita terhadap istilah orang lain. Jadi istilah bid'ah munkarah di sisi mazhab Syafi'i tidak mestinya haram. Ada kalanya makruh. Makruh, kalau kita mengaji usul fiqh, kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dibuat, tidak berdosa. Tetapi di sisi orang-orang yang mutasyadid dengan bid'ah, bagi dia baca Yasin pada malam jemaah itu berdosa. Bagi dia berzikir beramai-ramai itu berdosa. Kembali kepada kisah Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, itu yang pertama memang ada kejadian tersebut dan ulama berbeza pandangan tentang status kuat atau tak kuat. Jadi yang tak kuat dia tak ambil sebagai hujah. Tak boleh paksa dia untuk ambil itu sebagai hujah. Kata suruh berlapang dada. Kalau ada seorang mengatakan hasan, ya itu pendapat dia. Tapi walaupun hasan sekalipun tidak akan kuat untuk menentang dalil-dalil Al-Quran secara umum menyuruh kita berzikir. Dan ada takrifan daripada ulama yang lain kenapa, sebab apa Ibn Mas'ud mengingkari kerana menganggap mereka itu membilang-bilang kebaikan mereka. Adu hasanatuhum. Walaupun banyak ada mereka yang berzikir. Jadi kalau mereka itu disuruh untuk mengira juga keburukan dan maksiat mereka, niscaya mereka tak akan rasa bangga dengan kebaikan mereka. Jadi ada wajah lain. Dan ada yang mengatakan kerana firasat daripada Aliman Sayyidina Ibn Mas'ud, mereka ini akan menjadi orang yang khawarij. Khawarij memang terbukti mereka ini khawarij Nahrawan yang kumpulan yang tersebut tadi. Jadi tidak boleh menolak dalil yang mana menunjukkan malaikat-malaikat mencari majlis malaikat zikir, yang mana Nabi SAW memuji orang-orang yang berzikir, yang mana Allah Ta'ala suruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, uzkurullah hazikran kasira. Baik, sekarang ni kita cuma assume itu masalahnya. Kita anggap orang yang berselawat selang-selang tarawih, dia menganggap wajib. Sedangkan kita tengok tarawih sifatnya solat yang ada rehat. Jadi kalau salafus soleh yang solat tarawih di Masjidil Haram, ada Kaabah, selang-selang tarawih mereka tawaf. Sedangkan tidak sabit bahawa Nabi SAW tawaf. Malah tidak sabit bahawa Nabi SAW mengekali tarawih. Tetapi oleh kerana perkara tersebut adalah ada dalil yang umum bahawa tawaf itu baik, dan mereka tidak mengiktirafkan begitulah disuruh. Dan orang-orang di Madinah memandang rugilah orang sana dapat kelebihan pahala tawaf. Kami nak tawaf macam mana, tidak ada Kaabah di sini, mereka tambah 4 rakaat selang-selang tarawih. Orang kita ni nak tawaf confirm tak boleh, tidak ada Kaabah. Nak solat 4 rakaat tu bukan rajin, yang 20 tu pun bertekak lagi. Ada yang nakkan 8, ada yang nak lagi ke 4. Jadi akhirnya yang masing-masing ijtihad, apa satu amalan yang ringan tapi besar fadilatnya. Man solat ala marrah, siapa yang bersolat pada sesekali dapat rahmat Allah Ta'ala 10 kali. Yang itulah yang senang. Tapi tidak semua salawat. Ada yang baca kuwa Allah. Atas iktibar satu kuwa Allah itu bernamai 1/3 Al-Quran. Jadi dia baca 3. Jadi ini bukan atas dasar meyakini. Ini atas dasar masing-masing. Sambil-sambil terawih pun ada yang cek WhatsApp. Maksudnya bebas. Ada yang minum, ada yang ketandas. Jadi salawat ini adalah ibadah umum yang boleh dibuat ketika memandu. Dia boleh buat ketika nak tunggu beli barang, tunggu makan. Apatah lagi sementara tunggu nak beli ibadah, daripada saya menganggur kosong, maka saya berselawat. Dan kita ni suka su'uzon. Dia mereka ni baca Yasin malam Jumaat, mesti mereka ni iktikadkan wajib. Atau mesti mereka ni iktikadkan sunatnya itu mesti malam Jumaat. Pernah kita tanya tak? Okey, katalah kita tanya dan mereka kata, Syekh memang betul. Baca semalam jemaah ni lain, dia punya fadilat. Katalah pada kita tak betul, kita berbetulkan. Sebab itu kesalahan dalam memahami. Setiap daripada kita lahir dalam keadaan jahil. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kita tahu, kita terus memandang rendah kepada orang lain. Boleh kita berbetulkan, Syekh, sebenarnya baca Yasin ni memang boleh. Tapi jangan hantar yang terkuatkan mesti malam Jumaat. Ataupun kalau nak baca surah malam Jumaat, itu mesti kahfi saja. Tapi kadang-kadang yang suka menuduh-duduh Yasin bid'ah ini testimoni ya, saya bersembang pagi tadi di surau, kata dia komplain jangan baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Maka surau pun meraihkan buatlah kahfi. Tak datang juga. Jadi komplain itu memang seronok. Tapi kita bukan bercakap masalah aktor baca Yasin daripada pasir malam Jumaat, lebih baik baca Yasin tiap-tiap hari. Itu adalah kahfi. Tidak ada pertikaian. Yang afdol, tapi bila kita kata afdol, bermakna yang kurang afdol pun baik. Sekarang ni golongan ni, saya tak kata Dr. Razami ni Wahabi pun marah saya dengar-dengar. Sebab Dr. Razami ni Wahabi yang sudah menyeleweng, sudah agak lembut orangnya. Jadi sepatutnya dia mesti macam mereka. Mereka ini menghukumkan haram. Jadi masalahnya hukuman haram itu tidak ada dalil setelah sabit dalil menyuruh membaca Al-Quran. Hukuman haram dia tidak sabit dengan sedangkan sudah sabit dalil menyuruhkan berzikir. Baik, kalau zikir menari. Zikir menari kita kena takrif dahulu. Kadang-kadang kita kata zikir menari hukumnya haram. Baik, zikir menari apa yang kita maksudkan? Kalau menari itu berujuk kepada goyangan badan, itu memang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sendiri. Kanu ya tamayalu nafi zikri, mereka itu bergoyang-goyang badan mereka ketika berzikir. Kalau zikir sambil duduk tak nampak sangat, tapi kalau zikir sambil berdiri nampak macam menari. Dan pun ada qil wa qal. Jadi kalau kita boleh berlapang dada, tidak boleh kita itu mengatakan kepada orang lain, kamu tu pasti salah. Itu masalahnya. Kalau dia boleh berlapang dada, kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memandang membaca kunut subuh itu sebagai satu perkara yang sunat, tapi beliau tidak sampai membid'ahkan Al-Imam Syafi'i guru beliau, malah mendoakan. Ya, jadi masalah dalam masyarakat kita, Dr. Razami, orang yang ada ilmu, tolong perbetulkan dalam masyarakat kita. Dia sampai menganggap bid'ah, masuk neraka, kawan ni baca kunut. Dan ada antara sahabat-sahabat Dr. Razami sendiri di depan bercakap lain, di belakang dia sana itu sebelum dia meninggal belum ada pengiktirafan. Jadi sepatutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau benar tidak boleh buat sesuatu yang tidak pernah Nabi SAW buat dan Nabi SAW suruh, nescaya Nabi SAW kena pesan. Ni saya ajar ni tak perlu buat, saya boleh tegur. Tapi kalau saya dah meninggal, jangan lagi kamu buat. Itu dah menjadi as-sukut fi. Mahalil hajah atau mahalil bayan, diam dalam bahasa Nabi SAW patutnya terangkan, bermakna itu adalah satu keterangan bahawa tidak ada halangan. Kalau kita tengok dengan cantik, sikap Nabi SAW adalah Nabi SAW tidak membid'ahkan kecuali Nabi SAW letak pada kayu ukur syarak, bukan semata-mata kerana baharu. Membaca surah Al-Ikhlas dikomplain oleh jamaah, kenapa? Kerana berlain daripada perbuatan Nabi SAW. Kenapa tak baca Qul Allah saja atau baca surah lain saja? Tetapi Nabi SAW tanya dahulu, kenapa kamu buat macam tu, tak ikut permintaan makmum? Dia kata, kerana saya kasih kepada surah Al-Ikhlas. Kasih pada surah Al-Ikhlas sudah Nabi SAW ukur. Berbeza dengan riwayat yang mengatakan sujud sebagian sahabat kepada Nabi SAW. Dan Nabi tanya juga, tidak terus dikata bid'ah masuk neraka. Nabi tanya, kenapa kamu sujud? Dia kata, kerana tujuan hormat. Jadi bila diukur dengan syariat Nabi SAW, sujud walaupun dengan tujuan hormat, bertentangan dengan syariat Nabi. Nabi kata, la taf'alu. Jangan buat lagi. Akan cantik kalau kita memang betul ikut saranan Nabi SAW. Apa-apa perkara yang baharu, baik perkara itu menyangkut dunia ataupun menyangkut urusan ibadah, hendaklah diukur dari segi syarak. Masih ada masa ke? Sebab saya diminta menjawab. Kalau ada beberapa lagi ini yang Dr. Razami bagi kat sini, yang terakhirlah saya jawab, nampak-nampak itu macam ada masa dah sempit ya. Masa Ustaz diberi lagi dalam kurang 11 minit 30 saat. Kalau Ustaz nak terus menjawab ataupun terus nak habiskan masa dalam sesi kedua ni. Tak boleh. Masa Dr. Razami menjawab soalan Dr. Razami, masa saya belum bermula lagi. Sebab kalau diingatkan Ustaz menjawab tu dah lebih masa daripada masa Dr. Razami. Jadi saya dah termasuk dalam masa Ustaz. Jadi Ustaz sama Ustaz nak pilih teruskan terus untuk habiskan masa Ustaz dalam sesi kedua. Saya tak faham format ni sebab asalnya tadi 40 minit untuk sesi pertama dan kedua. Okey. 45 minit untuk masa untuk dua pusingan. Jadi Ustaz pusingan pertama, Ustaz dah menghabiskan Ustaz punya perbincangan dah 18 minit. Jadi ada 12 minit untuk yang kedua dan campur dengan 15 minit bagi untuk pusingan kedua. Jadinya ada 27 minit. Ya, betul. Okey, jadi tadi Ustaz dah habiskan pusingan kedua, ada tinggal 5 minit. Yang tinggal 5 minit tu soalan untuk Ustaz Muka Fadil. Ustaz minta, ya Ustaz minta Ustaz Muka untuk menjawab. Ya, saya faham. Pusingan kedua kan dibenarkan tanya jawab. Ya. Jadi saya akan menjawablah kalau ditanya. Jadi diminta menjawab itu dalam pusingan kedua Dr. Razami. Jadi ya, ketika itu maksudnya masa format format mungkinlah kita stick pada perancangan awal lah. Okey. 40 minit untuk pertama dengan kedua. 45 minit untuk pertama dengan kedua kan. So maknanya berapa minit kita dah guna untuk sesi pertama, tolak ajalah untuk sesi kedua. Okey. Jadi saya bukan memaksa untuk menjawab. Jadi maknanya tolong beri kesimpulan. Tolong beri respon. Maknanya bukan masa saya, maksudnya sesi lah. Kalau Ustaz aku nak tanya saya untuk sesi dia terpulang. Bebas, boleh bertanya, bukan mesti bertanya, bukan wajib. Sebab tadi saya faham Ustaz minta Ustaz Tengku untuk menjawab kan. Ya, betul, saya setuju dengan Dato' Razami, tak mesti bertanya. Tapi kalau bertanya, maka yang ditanya boleh menjawab sekadar yang ditanya. Sekarang masa dah berapa dah? sekarang Dato' Razami bertanya. Jadi oleh kerana bertanya, maka saya boleh menjawab apa tu, apa sekadar yang ditanya. Tapi of course dalam waktu yang terbaki lah. Dalam waktu yang lebih daripada Dr. Razami ada 5 minit. Masa saya tinggal berapa tadi? Masa saya dah habis, saya guna kan? 5 minit. Sudah habis, ada lagi 5 minit. Ada lebih. So, tadi saya beritahu, doktor ada lebih 5 minit lagi. Jadi doktor dah habiskan untuk... Jadi Ustaz Tengku sebut tadi 5 minit? Panjang tadi? Dah lebih 5 minit sebenarnya. Dah masuk waktu Ustaz Tengku. Dah masuk dah. Dah masuk. Ada 5 minit lagi. Sekarang tinggal yang lebih Ustaz yang tunjuk tadi, 12 minit. Okay. Jadi Ustaz setuju? Setuju. Okay. Tapi masa saya tak ada tambahan. Tak ada, tunggu siang ketiga insyaAllah. Mana saya tambah 5 minit ke? Tak. Pusingan kedua kan dia. Pusingan kedua kan soal jawab. Soal jawab pun ada limit masa kan. Betul. Sebab saya dapat format yang itu. Ya, soal jawab ada format masa. Ya. Jadi pengurusi tak boleh biar dijawab. Saya pun tak tahu macam tu. Tak, sekarang ni sepatutnya. Jadi bila ada masa yang terlebih, maka saya pun terpaksa dapat. Tak, bukan. Tengok, belum nak memahami format pun sudah bela. Sekarang ni, pusingan kedua dibenarkan soal jawab. Pusingan kedua tu masa yang berbaki daripada yang dah digunakan pada masa yang pertama. Katakanlah masa pertama setengah jam. Jadi 15 minit itu untuk soal jawab. Jadi Toto Rezami bertanya dan saya akan menjawab dalam pusingan kedua. Okey, jadi selepas itu saya pun boleh bertanya, tapi kalau saya bertanya Toto Rezami pun boleh menjawab. Jadi tak ada masalah. Cuma mungkin bila masa Toto Rezami dah habis, saya tidak di-alertkan. Jadi terus pengerusi anggap masa itu berjalan, ya. Ya. Tak boleh macam tu pengerusi. Lain kali kena bagi tahu siap-siap. Siap saya. Tahu kan saya aku. So masa Ustaz aku 5 minit. Masih berbagi. Sebab itulah mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, bagi faham dalam agama. Yang penting itu faham. Kita sama-sama tahu tapi Dr. Zaimi tak faham. kalau pantas masalah kan ada soal, ada jawab dalam waktu yang diberikan. Jadi dah habis waktu kan? Waktu dah habis, sekarang ni gunakan waktu saya. Ada berapa minit lagi? Beberapa baki tadi kita stop tadi sebab kita berbincang. Jadi lebih kurang 12 minit untuk waktu Ustaz Tunku untuk teruskan tentunya Ustaz. Baik. Jadi secara kesimpulan, Bismillahirrahmanirrahim, saya dah bagi tahu tadi masalah dengan golongan yang suka membid'ahkan, mereka tidak membezakan antara tahqiq dengan takhrij. Membagikan wire tu, VGA cable. Jadi kalau dari segi takhrij, memang sepakat bahawa yang tidak ada dalil bid'ah atau dalalah. Jadi selalu ada assumption dan seolah-olah menghina orang Melayu, pemikiran orang Melayu. Pemikiran orang Melayu ini bukan masalah pemikiran orang Melayu. Ia adalah masalah kaedah yang diletak oleh para ulama. Sekiranya sesuatu itu baik dari segi syarak. Baik, okey, masa Nabi SAW masih hidup, Nabi boleh iktiraf. Itu namanya sunnah takririyah. Itu mereka sempit. Itu bermakna Nabi SAW mengikrar ada perkara-perkara baharu. Walaupun dalam ibadah, tetapi tidak bertentangan dengan syariat, Nabi sudah takrir. Jadi kalau kita faham begitu, bermakna kita boleh memahami perkara-perkara yang baharu ini mengikut sumber-sumber hukum. Tak boleh dia dekat alasan Nabi SAW dah wafat, siapa lagi nak mengiktiraf sama ada perbuatan baharu kita itu baik atau tidak. Itu namanya masadir syariah. Itulah gunanya Quran, itulah gunanya sunnah, itulah gunanya ijma' dan qiyas. Jadi masalahnya sekarang kita seolah-olah nak menyempitkan di situ. Dan saya terpaksa jawab, masalah jangan taksub kepada ulama. Kerana ulama tidak maksum. Ini kalam yang sangat mengelirukan. Adakah mengikut ulama bermakna taksub kepada ulama? Sekarang ini kalam ini mengatakan jangan ikut imam-imam sebab mereka pun tidak maksum. Kita cuba faham, kita mengikut imam bukan kerana mereka maksum. Kalau kita mengikut seseorang kerana dia maksum, maka tidak ada seorang pun yang kita dapat ikuti selepas daripada Rasulullah. Kalau kita tidak boleh ikut ulama-ulama besar yang ijma' ulama bahawa dia itu alim, apatah lagi kalau sempat saya dan Dr. Rezaini. Jadi sekarang khilaf bukan antara Quran dan hadis dengan ulama. Khilaf yang berlaku, perbezaan pendapat yang berlaku adalah antara kefahaman para ulama terhadap makna Quran dan hadis dan kefahaman orang-orang seumpama saya dan Dr. Rezaini yang pergi belajar ke Jordan beberapa tahun terhadap Quran dan hadis. Jadi tidak adil untuk saya katakan jangan ikut ulama, jangan taksub sama syekh. Pendapat dia kalau salah kita tinggalkan. Siapa kita nak menentukan pendapat dia salah? Kalau kita nak mengatakan dia salah sebagai satu exercise akademik, okey. Tarjih yang itu, tarjih yang ini. Tetapi kalau kita betul-betul nak mengatakan tinggalkan pendapat ulama tersebut, maka ilmu kita sekurang-kurangnya kena setanding dengan dia. Sebab ada hadis-hadis yang sampai kepada mereka tidak sampai kepada kita. Yang ada dalam dada mereka tidak ada dalam dada kita. Bahkan bukan semua hadis yang dibukukan. Ada hadis-hadis yang ada dalam dada mereka tapi mereka tidak sempat bukukan. Jadi ini memberi taksir kepada ijtihad mereka. Maka husnuzan kita dengan ulama adalah bukan dia tidak tolak ala hadisna, dia tidak berasal hadis kita, malah yang lebih sesuai kita tak tahu hadis dia. Ini sikap kita ataupun menanggapi alasan kononnya ulama pun tak maksum. Tak payah diulang, itu makruf. Sahabat pun tidak maksum. Jangan kata ulama-ulama biasa. Tapi kamu maksumkah? Kamu nak memaksa orang Jangan ikut Imam Syafi'i, ikut dalil. Dalil itu ikut kefahaman kamu. Kalau kamu sama level dengan Imam Syafi'i, baru seri. Maksudnya umat masih boleh memilih. Jangan dikatakan Syafi'i ini pendapat Melayu, Imam Syafi'i itu orang Arab Quraisy. Jadi kita sekarang ini mentaliti kalau Syafi'i itu paman lah, itu masalah orang Nusantara, itu masalahnya. Kita tak memandang kepada dalil. Jadi masing-masing di situ Imam Syafi'i dan yang lain-lain ada dalil. Jadi yang disebutkan tadi masalah tarhim dan sebagainya, kalau pun ada ulama yang menentang, masih lagi dalam iqtarul khilafiyah. Yang tidak menentang mengatakan dia membaca dia bertarhim. Kalau dia kata nak ikut sunnah, itu saya setuju. Kalau betul-betul nak ikut dengan dua kali azan, itu dapat dua kelebihan. Satu kelebihan mengejutkan orang supaya bersiap dari awal. Kedua, ikut exactly macam dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau setelah ijma' ulama mengatakan azan yang kedua itu tidak wajib, maka tidak boleh kita memaksa orang untuk melakukannya. Dia masih lagi dalam itu perkara yang sunat, diberi pahala. Baik, kalau di sini pun kita kena raikan uruf. Kalau nak buat azan dua kali boleh, tapi kena bagi tahu dulu, briefing dulu. Sebab nanti kalau orang yang tak tahu, dia terus main subuh azan pertama, kan masalah. Jadi uruf kan satu sumber hukum. Oleh kerana di sini orang dah biasa dikejutkan dengan bacaan Al-Quran dan tidak ada larangan. Kalau ada ulama yang melarang, itu pendapat beliau, tidak boleh dijadikan hujah. Dan lebih hairan lagi kalau dijadikan hujah tokoh Ma'al Hijrah untuk menerima sesuatu. Itu kami belajar usul fiqh, maaf, tak masuk dalam masdar min masadir syariah. Tokoh Ma'al Hijrah itu jadi sumber syariah, tidak ada. Dan jangan dikut sepatah-sepatah Dr. Wahab Zuhaili. Ada yang ditentang, tapi beliau memuji zikir-zikir selepas semayang. Beliau memuji doa-doa bersama. Jadi jangan ditutup sebelah mata dan dibuka sebelah mata. Sedangkan orang-orang yang terlalu syadid dengan bid'ah terus bangun, malah dia pandang dia pun tak elok kepada orang-orang yang duduk. Itu yang kita tak nak. Dikatakan seseorang itu Wahabi bukan kerana dia tidak baca doa kunut. Kerana imam-imam besar pun ada yang tidak baca doa kunut. Dia akan jadi Wahabi. Tak maaf saya sebut kerana doktor sebut. Kerana bila dia keras dengan pandangan dia, tidak meraihkan pandangan orang lain, itu sikap Wahabi. Tapi doktor tak sabi bang, doktor bukan Wahabi, kata doktor. Kan? Jadi tak masalah. Saya tak cerita tentang doktor. Ya? Ingat ya, Dr. Razami telah declare tadi. Saya cerita tentang orang yang disebut sebagai Wahabi. Ini bila dia jadi Wahabi, bila begitu. Sekarang tak baca kunut. Dulu lama dah orang-orang Bangla, orang apa tak baca kunut, tak pernah bergaduh. Tapi bila kamu melarang. Jadi begitu juga dengan masalah menjamu makan. Tak boleh kita kata kefahaman kita saja yang betul. Sebab dalam Mishkatul Masabih dikatakan imra'atuhu, ai imra'atul mayyit. Itu adalah perempuannya si mati. Jadi kalau kita menerima pandangan itu sebagai sebenar, bermakna ada bukan bid'ah pun. Dia kata bid'ah hasanah, bukan bid'ah pun menjamu orang makan, kerana Nabi SAW pergi dan makan. Kalaulah haram menjamu orang makan selepas kematian, maka tentulah Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Tapi ada lagi yang mengatakan imratu minar Quraish, itu maknanya ihtimalat. Ihtimalat, tak boleh kata ihtimal kamu saja yang betul. Baik, orang yang melarang, kata dia. Sekarang kita dah buat bid'ah, buat kunduri arwah dan sebagainya. Itu yang jadi berbalah. Nabi SAW tak pernah buat kunduri arwah. Tapi cuba kamu tinggalkan benda yang Nabi tak buat. Kan tak berbalah. Itu bohong. Orang buat kunduri arwah dah lama dah. Tak berbalah sehingga ada orang melarang. Dan melarang kunduri arwah tak pernah juga dibalas Nabi SAW. Bawa satu dalil, Nabi SAW melarang untuk kita tu menjamu orang makan. Malah Nabi suruh secara umum. Jadi sekarang ni, yang ini ada dalil. Walaupun ada iwakol, ada kata tak, ada tak, kata tak. Yang melarang langsung tidak ada dalil. Yang melarang. Bawa satu dalil, Nabi larang mengatakan tak boleh jamu orang makan selepas kematian. Tidak ada. Yang ada, Nabi cadangkan. Ija'alu di Ali Ja'far yang ta'ama. Bawa dah bagi keluarga Ja'far tu makanan. Sebab mereka tu dah sibuk dengan kematian dan sebagainya. Tapi tidak ada sepatah pun dalam hadis tersebut Nabi melarang kalau orang lain boleh buat makanan, tetapi keluarga si mati secara sukarela nak buat makanan, tidak ada larangan. Jadi kamu menyangka-nyangka larangan tersebut, itu lebih parah berbanding dengan kita ada dalil, walaupun ada qil waqal, ada kata sahih, ada kata da'if dan sebagainya. Dan kesepakatan kita ingat. Sebab kita nak cari titik pertemuan. Perbalahan tak habis. Politik lagi nak berbalah lagi. Nak berbalah agama. Letih dengan berbalah saja. Cuba kita berdamaikan. Sekarang ni, solat gharaib, solat-solat tertentu, secara kafiat tertentu, dengan fadilat tertentu, itu bukan masalah takhrijul manat. Itu bukan dasar masalah menentukan dasar. Dasarnya tidak ada dalil, tak boleh kita membuat ibadat macam itu. Sepakat. Hal-hal ittifaq binah. Baik. Sekarang ni, adakah ada dalil atau tidak ada dalil? Di sisi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah ta'ala, beliau melihat ada dalil. Salat gharaib. Dalil beliau mengatakan sunat. Tetapi di sisi Al-Imam Nawawi dan imam-imam yang lain, mereka menghukum dalil tersebut sebagai maudhu, hadis yang palsu. Palsu maksudnya bukan hadis. Bila bukan hadis, maka tidak ada dalil. Sebab itu dikatakan bid'ah itu bid'ah yang tidak elok. Mereka reka satu ibadah yang baru. Jadi khilaf kalau ada pendapat Imam Razali dengan Imam Nawawi dalam masalah solat gharaib, bukan khilaf dalam menentukan bid'ah. Bukan kayu ukur bid'ah itu apa. Tapi khilaf di dalam menerima dalil. Jadi Imam Nawawi tentulah dah dapat benefit yang banyak kerana beliau hidup kemudian. Beliau dah dapat kajian orang itu, kajian orang ini. Maka pendirian beliau itu lebih dipegang dalam mazhab Syafi'i. Maka kita setuju kalau seumpama yang sedemikian. Tapi sekali dijadikan punca perbalahan. Ini tak boleh dinafikan. Ditulis dalam internet misalnya, salawat di selang-selang terawih itu adalah umpama jeritan iblis, kata dia. Dan ada yang menulis daripada saya hadir ke majlis salawat, lebih baik saya hadir ke pesta minum arak. Minum arak haram dengan ijma'. Salawat sabit dengan ijma' bahawa dia masyru'. Adapun cara itu am, ibadah yang ammah boleh buat dengan seorang diri salawat. Beramai-ramai salawat. Kamu nak katakan bahawa seorang diri boleh, tapi kalau beramai-ramai tak boleh. Mana dalil dia? Maksud kamu mentaksiskan keumuman dalil tanpa ada mukhasis. Hazalah ya juz, hazal bid'ah. Inilah punya bid'ah, menharamkan sesuatu tanpa ada dalil. Baik, ada masa berapa lama? 10 minit saja. Okey. Jadi saya ni tak sempat bertanya rupanya pada Dr. Razami. Tak apa, sebab dah jelas ya, Dr. Razami ada dalam YouTube mengatakan bid'ah kalau di dunia, itu okey. Saya buat apa saja, kapal terbang, kapal dan sebagainya. Kalau dalam agama itu yang tak boleh. Saya setuju, Doktor. Setuju atau tak setuju saja soalannya? Tak, maksudnya boleh saya tak soalan boleh. Soalan. Tak boleh, masa terhad. Jadi, so saya boleh sebab, saya boleh tambah masa nanti? Bukan sebab tak boleh, macam mana? Sebab soalan itu senang saja, ya atau tidak, dan rakaman YouTube-nya itu ada, boleh dirujuk. Waktu masa, kalau kita ada masa lapang, saya akan bagikan waktu. Sebab ada yang saya nak jawab tadi, belum dijawab lagi, iaitu doktor ada bertanya kepada saya tentang model bid'ah dhalalah. Maksudnya kalau baca Yasin malam Jumaat pun tak dalalah. Kalau zikir beramai-ramai pun tak dalalah. Apa-apa yang dalalahnya? Oh, semangat betul kita nak cari yang sesat ni. Supaya ada orang yang ada dalalahnya. Dalam iktifat dan dalam ibadat dan dalam amalan ada dalalahnya. Contoh dalam iktifat adalah kita beriktikad berbeza dengan iktifat salafus soleh. Sekarang dah menolak iktikad yang bid'ah seperti ini. Umpamanya yang memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dengan makna yang zahir sehingga membayangkan Allah Ta'ala itu bertempat dan malah mewajibkan orang lain mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, malah kalau tidak dikatakan demikian orang itu kafir. Sedangkan itu bukan sikap salah. Salah dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka tafwid sebahagiannya dan sebahagian yang lain itu mereka memberi makna yang khusus. Takwil, semua takwil. Salah takwil secara ijma'. Maksudnya dia kata yang zahir ghairul murad. Makna zahir yadun adalah ini, tangan, ada jari, ada kuku, itu dah makna zahir. Kalau asadun makna singa. Kalau asadun yakhdhu ala mimbar telah makna majazi. Singa berkhutbah di atas mimbar. Jadi oleh kerana Allah Taala itu bukan makhluk, bukan berjisim, bukan bertempat, maka ulama kata tangan dengan makna yang zahir, berkuku, bertulang dan sebagainya ni bukan. Tapi apa makna sebenar? Sikap kebanyakan salah, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang lebih tahulah makna ajadun tu kita serah pada Allah. Dan khalaf dia mentakwilkan dengan makna yang diterima oleh bahasa dan diterima oleh syarak, iaitu kudrah. Dari segi bahasa memang yadun merujuk kepada kudrah, majaz, majazi. Dan dari segi syarak tidak salah kita mengatakan itu adalah kudratullah. Tapi bila mengatakan Allah ada tangan, cuma tangan Allah berbeza dengan tangan makhluk, maka tangan kita sesama kita pun berbeza. Ini contoh bid'ah yang wajib diperangi kerana ia bid'ah di dalam i'tiqad dan ia sedang tersebar luas subur di tanah air kita. Dan bid'ah dalam ibadah, zikir bercampur lelaki perempuan, kononnya itulah lebih baik, nanti lampu padam, kalau ada bercampuran dapat anak, itu jelas bid'ah yang sahih. Jadi bukan kata kalau kita tak membid'ah dalalahkan orang baca Yasin tak ada yang dalalah. Ada yang bimbang doktor, insyaAllah kerja dakwah kita masih luas. Kita bersepakat bahawa bid'ah yang hasanah ada, dari cuma apa takrif dia. Doktor mengkhususkan kepada bid'ah dunia, kita katakan itu tidak, sebab tidak ada ulama yang menggunakan dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum untuk mentafsirkan hadis itu lebih tak tentulah. Kita berpegang pada kefahaman salafus soleh lebih aman lagi. Kalau nak ambil semangat, semangat itu bukan cari istimbat. Tapi ulama-ulama yang mentafsirkan qulu bi atinullah dah dengan hadis mansan dan Islam sunnah hasanah itu ramai. Jadi itu saja dengan masa yang terbatas ini, bukan tak nak bagi ruang ataupun peluang, sebab saya dah termakan masa tadi melayani permintaan doktor dengan soalan-soalan yang diberi. Saya rasa nampak alhamdulillah banyak titik persamaan. Cuma yang perbezaan tu kita mohon sahabat-sahabat kita buka dada dan lapangkan fikiran. Kalaupun bagi antum benda itu bid'ah yang dalalah dan antum kata orang lain boleh berbeza pandangan, maka pakai untuk diri antum. Jangan dipaksa-paksakan kepada orang lain, kerana yang orang lain yang beramal tu ada dalil dia. Inna la yunkaru al-mukhtalafu fihi, itu kalam akhir saya, ini kalam ulama sebenarnya saya nakal. Wa inna ma yunkaru al-mujma' alaihi, tidak ada ingkari sesuatu yang diikhtilafkan, tetapi diingkari sesuatu yang telah disepakati. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih kepada al-fadil Ustaz Engkau Al-Fadil. Okay, sekarang tibalah kita ke pusingan kemuncak dan terakhir, iaitu pusingan ketiga, di mana setiap pendiskusi akan membuat rumusan-rumusan dan kesimpulan-kesimpulan daripada diskusi yang baru berlangsung sebentar tadi dalam masa tidak melebihi 5 minit. Pusingan ini akan dimulakan oleh Al-Fadil Dr. Razaimi Ramli dengan suka cita, dipersilakan. Fadil Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, ada banyak juga kekeliruan yang saya dengar tentang mula-mula kata bila tak ada dalil maka tak ada larangan boleh buat. Tiba-tiba bila kata tak ada dalil khusus maka tak boleh buat. Jadi kalau tiada larangan, sebenarnya Manawi tak perlu bantai pun orang menghidupkan malam nisfu Syaban dengan satu rakaat. Adakah Imam Nawawi tak faham takrij manat? Lepas tu dalil kenduri arwah tak ada yang dilarang. Habis tu dalil Ibnu Majah tu, yang Nabi kata siapa berkumpul, hadis Jarir yang mengatakan, bukan Nabi kata, Jarir kata kunna nara al-ijtima' inda ahli mayyit wa sunnat at-ta'am min an-niyahah tu. Aku menyangka bahawasanya sahabat menyangka memandang orang yang berkumpul di rumah si mati dan buat makanan adalah meratap. Umar juga memahami perkara itu. Maka itu dalil. Dan jika dikatakan tiada dalil dalam bab ibadat ini, dalam saya sebutlah tadi, sebenarnya ada dua benda. Ada keperluan dan tidak ada larangan. Kalau Nabi tak buat, maka kita tinggal. Kalau tak, nanti orang semayang 8 rakaat, dia kata, apa larang saya? Nabi tak larang pun. Jadi benda-benda macam ini, kita kena clear. Kita kena clear. Eh? Baik. Kemudian, saya bukan saja nak sebut masalah Wahabi tak Wahabi ini. Tapi saya tengok lafaz ini digunakan secara tidak berdisiplin. Oh, kita marah orang kata kita ahli bid'ah. Saya pun tak setuju. Kalau ada kawan-kawan saya, anak murid saya ke mana-mana yang bersama dengan saya, tiba-tiba panggil orang ahli bid'ah, saya akan marah dia. Tapi kalau orang guna tak disiplin, kata kita Wahabi, sedangkan kita bukan Wahabi. Saya bukan marah orang kata saya bukan marah orang kata orang lain Wahabi. Kalau betul dia Wahabi, tak apalah. Tapi kalau bukan, masalah. Okey, kemudian tentang ta'assub dengan ikut, jangan keliru. Bila kita kata tak ta'assub ulama, bukan makna kita tak ikut ulama. Kita ikut, tapi bila mana dia silap, kita tak bertahan. Bahkan dalam masyarakat negara kita pun, bukan kita guna mazhab Syafi'i secara total. Dalam bab jual beli pun kita tak guna mazhab Syafi'i, dalam bayi mu'atah. Jadi adakah kita ta'assub? Kita tak ta'assub. Tapi bila kita tak ta'assub, boleh. Tapi orang lain tak ta'assub, tak ikut mazhab Syafi'i, kita marah. Itu bukan Ustaz Ungku, bukan. Ni saya berdepan dengan situasi ni. Saya kalau semayang subuh dengan imam mazhab Syafi'i, saya gunut. Saya tak pernah buat mazhab saya sendiri. Dan kalau orang nak suruh saya jadi mazhab, jadi imam kan? Saya tak nak jadi imam, kerana saya tahu mazhab negara kita mazhab Syafi'i. Saya menghormati mazhab Syafi'i dan imam-imam Syafi'i. Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, tidak boleh membidah masalah kunut. Tapi kalau ada orang bidah kan, dia mengikut Abu Malik Al-Ashja'i. Kerana Abu Malik seorang sahabat pun nak menghukum bidah dulu kunut subuh. Jadi kalau kita awak guna istilah apa ni bidah hasanah, tapi awak tak faham Imam Nawawi mungkin sebut bidah hasanah tapi bidah mungkarah. Jadi bila sebut bidah dalalah, Imam Nawawi sebut bidah mungkarah, yang bidah mungkar dan qabih yang buruk. Takkan dia kata bidah hasanah lagi. Saya bagi bukti tadi, jadi tuan-tuan boleh nilailah. Dan yang terakhirnya, sebelum saya ini, saya kata saya nasihatkan dua golongan yang berpegang kepada mazhab apa manhaj salafinya, yang berpegang kepada manhaj syafi'inya. Kita berlapang dada dalam isu ni, orang berbeza banyak lagi kita benda sama, tapi kita boleh berbeza. Dan kita berbeza itu dalam keadaan harmoni. Maksudnya kita jumpa, lepas ni saya jumpa dengan Ustaz Engku, saya boleh makan, minum sama-sama, saya belanja dia. Tak ada masalah. Kita berbeza. Tapi ada banyak benda kita sama. Kemudian, bila kita apa ni berbeza dan dalam situasi, kita biasakan budaya ni, kita duduk sekali, kita duduk sekali, kita bincang, banyak benda boleh selesai. Dia faham, Ustaz aku faham metodologi saya, saya pun faham metodologi dia. Jadi kita, saya mengharapkan supaya budaya seperti ini diselalukan, diselalukan. Baik, kemudian dan yang terakhirnya, bila saya mengatakan tidak boleh dalam ibadat ni, sebenarnya itu lebih selamat. Tadi Ustaz aku sebut imra'atuhu tu adalah kitab Mishkah Masabih. Kita kena tahu, dalam bab hadis sesuatu tidak dipanggil sebagai ada sehingga dibuktikan dengan sanad. Kalau tak, semua orang boleh kata ada hadis. Kalau macam tu rosak agama. Mesti bawa dalil mengatakan imra'atuhu tu ada dalam dalam kitab sunnah. Kerana dalam sunnah Abu Dawud tak ada. Tak ada imra'atuhu, isterinya, isteri si mati. Tapi orang lain, perempuan lain, imra'atin, orang lain yang buat makan. Jadi apa saja metodologi saya, metodologi yang saya pegang, bila saya tengok satu isu, saya akan pilih pandangan ulama berdasarkan kepada akademik. Saya akan pilih, bukan selektif, bukan yang mana kita nak, kita suka kita ambil, yang mana kita tak suka kita buang. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kita nak tengok dari sudut yang mana ada kekuatan dalil. Bukan kita hebat lagi pada Imam Syafi'i dah. Tapi bila kita pilih pada mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad tu setanding dengan Imam Syafi'i. Itu yang kita nak. Ada maknanya ruang untuk kita berbicara, untuk kita berbincang, untuk kita memilih pandangan. Kerana kalau tuan-tuan jual beli tak ikut mazhab Syafi'i, buat tempah pun tak ikut mazhab Syafi'i, tapi orang lain tak ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan marah, tuan-tuan kata ini sesat, mencabar belahkan masyarakat. Tak, kita berbeza dalam keadaan kita harmoni. Dan yang terakhir, saya terima kasih kepada moderator dan saya terima kasih kepada Ustaz Engku kerana mengadakan program seperti ini. Dan saya mengharapkan supaya kita senyum-senyum saja lepas ni. Jangan pukul saya pula bila saya nak balik, kan? Saya sayang semua kita bekerja dalam ruang yang kita boleh bekerja. Kita berbeza dalam ruang yang kita boleh berbeza. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ahli sunnah. Kalau ada ruang macam Ustaz Engku sebut tentang bidah dalam akidah tadi, kalau ada ruang yang kemudian kita akan cuba bahas. Kerana ini bukan tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau kalam saya minta maaf Ustaz Engku. Kalau kalam saya menyakiti, saya minta maaf. Saya tidak masukkan. Begitu juga tuan-tuan, saya tidak masukkan. Saya kata sebahagian berdasarkan pengalaman peribadi saya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Dr. Azmi Ramli. Sekarang dimusilakan dalam masa terehat ni, kita musilakan Ustaz Engku Fadil untuk membawa rumusan dan kesimpulan-kesimpulan daripada diskusi yang baru berlangsung sebentar tadi. Sekali lagi diingatkan, iaitu dalam masa tidak melebihi 5 minit, dengan juga tidak dipersilakan kepada Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kembali kepada masalah ya, sebelum kita simpulkan, yang dikatakan memberi makan, berkumpul selepas kematian itu, na'udhu minan niyahah. Kami anggap itu sebagai niyahah. Jadi, kalaulah tidak ada illah ke atas perharaman, kenapa hendak dikatakan itu niyahah? Cukup kita kata, sebab memberi makan haram. Bermakna, yang menganggap memberi makan itu sebagai haram, sebab melihat memberi makan itu, berkumpul-kumpul itu, membawa kepada yang haram. Dan itu kita sepakat. Mayu adi ialah haram, bahawa haram. Jadi itu suasana dan keadaan di sana. Sebab itu dalam bab fiqah kita kena betul-betul ada yang dipanggilkan sebagai malakatul fiqhi, sehingga kita dapat merasakan bahawa hukum fiqah ini dia boleh berubah dengan perubahan illah. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Jadi ketika mereka mengatakan bahawa ini tidak boleh berkumpul-kumpul ini, kerana mereka memandang memang niyahah. Dan kalau orang yang duduk di negara Arab, dia faham orang Arab ni memang dia suka meratap. Sehingga kan kalau orang Melayu kita bersalin di Jor dan di mana-mana, dipuji oleh doktor-doktor. Dia kata baiknya orang Melayu diam je dia. Kalau orang Arab bersalin, dia pakai hamunnya suami dia. Kau punya pasal ni aku sakit. Dan saya pernah duduk di ICU, jangan kata yang perempuan, yang lelaki itu pun dia memakai hamun ketika dia sakit. Jadi itu perangai orang Arab. Jadi sesuailah hukumnya. Tak ada masalah. Yang mengatakan juga bukan calon-calon orang. Jadi na'ud duhum minal niyamana niyahah. Jadi niyahah ni meratap, sepakat dikatakan haram. Jadi mana-mana majlis yang membantu kepada yang haram, maka hukumnya haram. Tetapi jangan sampai kita membutakan mata pada realiti orang Melayu. Jangan-jangan boleh dipaksa kalau dia tak mau buat ataupun ada harta anak yatim, itu cerita lain. Itu sepakat. Yang sepakat tidak boleh dipertikaikan. Kalau sampai membaikkan harta anak yatim, itu memang haram. Tetapi sekarang ni, dia secara sukarela dengan niat sedekah anil mayit. dia niat nak sedekah makanan tu untuk si mati, ijma ulama as-sadaqah 'anil mayyit yasil sawabuha ilal mayyit. Yang khilaf pasal baca Quran itu cerita lain. Sedekah sepakat ulama mengatakan sampai. Jadi dengan niat tersebut, jadi korinah memang betul-betul kalau di tanah air kita tidak ada yang merata. Malah mereka kadang-kadang sembang, ngelak, alhamdulillah. Macam mana? Okey, sabarlah ya. Macam tu saja. Itu tidak niat. Itu sepakat ulama tidak mengatakan niat. Niat tu sampai memukul-mukul dada, mengkomplain, ya Allah kenapa ambil anak aku seorang, anak jiran aku 13, aku ambil seorang pun dia tak sedar. Jadi itu kan niat. Jadi masalahnya kamu tidak meraihkan bahawa al-hukmu yaduru ma'ilati. Sama juga tadi buat makanan kepada keluarga si mati, bagus. Tapi ulama-ulama di Saudi sendiri mengatakan kalaulah buat makanan itu sampai membawa kepada tabzir, sekampung bagi makanan kepada dia, lepas buang pula, maka ketika itu hukum sunat membuat makanan kepada keluarga si mati sudah hilang. Baik, kita bangkang Nabi lah. Nabi suruh ij'alul ali ja'farin. Ya, Nabi suruh, tapi itu ma'qulatil makna. Diisyaratkan dah ada benda yang menyibukkan mereka. Jadi mereka tak ada masa nak masak atau mereka terlalu sedih nak masak. Tapi kalau dah sekampung bagi makanan sampai tak masa buang, maka ketika itu hukum berubah. Jadi jangan kita menyatakan sudut pandangan kita sahaja yang betul. Jadi itu masalahnya, kita nak menilai adakah ulama betul atau salah. Sedangkan kita belum levelnya ulama, kita baru perasan saja bahawa kita ni dah ulama. Untuk kita mengatakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal misalnya lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i, kita kena menguasai kedua-dua mazhab tersebut dan kita kata ya, dari segi rajih ini dia. Dan kita pakai untuk diri kita, tak perlu menyusahkan orang lain. Memang di sini pun alhamdulillah saya tak nampak orang mazhab Syafi'i paksa orang lain baca kunut. Saya tak nampak orang mazhab Syafi'i paksa dan sebagainya, tetapi mereka sebenarnya yang dipaksa. Ini masalah. Orang tu datang menampar kita, kita pun balas balik. Kemudian dia komplain, dia pukul saya. Oh, hang tampar dia, hang tak cerita. Hang kata dia baca kunut bidah, hang tak cerita. Jadi itu tiba-tiba bezanya Wahabi dengan yang lain. Yang lain mengatakan kunut tidak sunat, tapi mereka tidak memarahi orang yang menganggap kunut itu sunat. Tapi Wahabi tidak. Bila dia menganggap segala itu tak sunat, dia memarahi orang lain yang melakukan dengan kata ini ahlil bidah. Ha, jadi itu masalah. Oh, tak banyak masa. Kemudian masalah yang lagi satu, selalu mengatakan mazhab Syafi'i pun tak buat macam ni, mazhab Syafi'i pun tak buat macam ni. Kita kena ingat, dia dikatakan mazhab Syafi'i tajawuzan. Al-murad asy-Syafi'iyah. Baik mu'attah diiktiraf oleh mutakhirul asy-Syafi'iyah. Zakat dengan duit diiktiraf oleh mutakhir asy-Syafi'iyah. Itu dalil orang ikut mazhab tidak tarsuh. Dia tengok mana yang rajih. Dia sendiri ikut kaedah Imam Syafi'i. Tapi tengok dalam masalah zakat lebih sesuai memakai kaedah Imam Abu Hanifah misalnya. Mereka tukar. Tapi masih lagi Syafi'iyah. Dalam lingkungan Syafi'iyah. Tapi kita sebut Syafi'i-Syafi'i itu sebagai tajawuzan. Jadi seolah-olah dan memaksa kalau Syafi'i itu mesti kaul Imam Syafi'i saja. Itu kaul jadi Imam Syafi'i sajalah. Atau kaul jadi saja itu baru kaul Imam Syafi'i. Tak, kita kata majmu'ah itu sebagai mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, masalah imratuhu itu saya tak nak bincang sebab ada pelbagai riwayat. Jadi al-musbit muqaddam al-nafi. Yang mengatakan itu perempuan orang lain tak ada dalil, cuma seorang perempuan. Tak tahulah perempuan siapa. Tetapi yang mengatakan itu isterinya si mati, riwayat mengatakan imratuhu ai imratul mayyit, itu dia musbit. Jadi antara musbit dengan nafi dalam kaedah didahulukan yang musbit. Tapi ala ayyihal itu masalah khilafiyah. Tidak boleh kita sampai menjazamkan oleh kerana tak pasti isteri itu isteri semati atau isteri orang lain, maka salahlah kalau kita menjamu orang makan. Kecuali kalau yang disebab kita dari ulama, jamuan itu membawa kepada niyahah, ia haram. Jamuan itu memakan harta anak yatim, ia haram. Ha, jadi alhamdulillah saya pergi kepada penutup dan dah diberi syarat supaya berhenti. Adalah kita sepakat kepada dia punya formula dia. Kalau kita boleh sepakat apa-apa perkara baharu yang bertentangan dengan syariat, itu adalah bid'ah yang dalalah, yang tidak bertentangan, maka adalah bid'ah yang boleh diterima, maka kita akan lapang dada. Sebab ulama-ulama Saudi sendiri pun dalam bab misalnya doa khatam Quran dalam sembahyang, itu jelas ibadah dan itu jelas tidak ada dalil. Malah diakui oleh Ibn Bas sendiri dalam fatwa beliau, tidak ada dalil. Tapi apa salahnya kata dia baik? Kan dalilah sama juga, apa salahnya kalau baik? Sebab sebenarnya doa ada dalil umum, suruh diberdoa. Dan pendapat Ibn Bas tidak disetujui oleh Syekh Albani. ada nak kata bebas alil bidah wal hawa, Syekh Albani saja yang betul. Ha, kan ada ruang belapang dada. Kalau sesama ulama-ulama Saudi boleh belapang dada, bidah dalam ibadah, kenapa dengan ulama lain kita buka sedikit, orang lain pun sama-sama saudara seagama mengucap dua kalimah syahadah, bahawa khilaf mereka juga khilaf yang diterima. Saya minta maaf atas sebarang kesilapan. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Yang Mulia Ustaz Engkau Al-Fadil. Dengan ini sampailah kita ke penghujung program diskusi ilmiah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia bermanfaat buat kita semua dunia dan di akhirat.